نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Dia sampai kepada hadis yang ke-195. Kan? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala 195 bukan 196 Tapi kita pasal dia ada satu dia ada kaitan juga kita masuk kembali. Muraja'ah. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله على آله وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jika pakaiannya lebar maka lilitkanlah, maksudnya dalam salat, dan dalam riwayat Muslim, maka silangkanlah antara kedua hujungnya, dan jika sempit maka kenakanlah sebagai sarung. Walahuma min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala atiqihi minhu syai. Dan dari hadis Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli, janganlah, hendaklah salah seorang daripada kalian tidak mengendirikan salat dengan satu kain dan tidak ada apa pun di atas pundaknya. Dalam bahasa kita mungkin itu diterjemahkan, tidaklah seseorang itu salat dalam keadaan bajunya atau dalam memakai satu baju, satu kain yang tidak ada di atas apa pun di atas pundaknya, di atas bahunya. Maka di sini menunjukkan kepada kita tentang perbincangan kita berkaitan dengan memakai pakaian atau memakai pakaian yang tidak menutup sesempurnanya. Dan maknanya kita katakan kita pakai pakaian yang membuka akan atiq, mana pundak kita. Penjelasan kalimat, hendaklah salah seorang daripada kalian tidak mendirikan solat dengan satu kain dan tidak ada apapun di atas pundaknya. Jika kain tersebut lebar sebagaimana jelaskan hadis di atas, maksudnya hendaklah tidak menyarungkan kain tersebut tepat pada tengahnya, kemudian mengikatkan kedua hujung kain tersebut pada pinggangnya, akan tetapi hendaklah disisakan salah satu hujungnya untuk dikenakan pada pundaknya agar menutup bahagian atas tubuhnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa kalau ada lebihan kain itu, sebaik mungkin haruslah ditutupkan pundaknya itu daripada terbiah kita tidak berpakaian. Dan ini juga berpatutan dengan sebenarnya yang telah kita katakan adab peradaban solat, di mana firman Allah Subhanahu wa taala telah kita datangkan, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wahai anak Adam, ambillah perhiasan kamu dalam setiap kamu sujud, datang ke masjid atau datang untuk sujud. Nah, jumhur ulama berpendapat bahawa larangan ini bermaksud makruh, sebagaimana mereka mengatakan bahawa maksud perintah maka lilitkanlah pada hadis sebelumnya bermakna mandub. Mana hadis sebelumnya itu bermakna mandub, sunat. Namun Ahmad mengatakan bahawa perintah ini berarti wajib, sehingga seorang yang boleh melakukan hal tersebut tetapi tidak melakukan, maka solatnya tidak sah. Pada riwayat lain, dia mengatakan bahawa solatnya sah akan tetapi pelakunya berdosa. Kerana apa? Melanggar perintah. Melanggar perintah. Tapi tidaklah membatalkannya. Jadi kita katakan sini ada beberapa pendapat ulama. Sebagian mengatakan dia adalah makruh. Makruh ni maksudnya litanzih. Makruh kita ada dua makna. Satu makruh litanzih, satu makruh litahrim. Makruh litahrim sama seperti hukumnya haram. Cuma kurang sedikit darjat dia, tetapi mereka tetap mengatakan sebagai satu perkara yang haram. Cuma sebagian ulama menghindarkan dari berkata dia mengatakan dia haram kerana dalil yang langsung tidak wujud, tetapi mungkin mustanbat yang telah dikeluarkan daripadanya. Jadi dengan itu kalau kita lihat pada hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa membiarkan kita solat dalam keadaan tidak menutup akan bahu kita ini hukumnya paling kurang makruh. Dan selebihnya boleh jadi haram bagi pendapat orang lain ataupun ulama-ulama lain. Dan ini menunjukkan betapa beratnya kita kalau kita datang dalam keadaan ada kemampuan untuk menutupnya tapi tidak menutupnya. Melainkan mereka tak ada kemampuan. Kita tahu bahawa sesama tak ada kemampuan, kita dasar fattaqullaha mastata'tum. Ketika Ahmad mengatakan bahawa solatnya tidak sah, maka cara memakai kain tersebut dianggap sebagai salah satu syarat. Dan ketika ia mengatakan bahawa solatnya sah tetapi berdosa, maka hal itu dianggap sebagai salah satu yang wajib dalam solat. Jadi di sini menunjukkan apa? Kalau pendapat mengatakan tak sah solat tersebut, jadi syarat. Kerana syarat, apa dia yang kita datangkan, kitanya syarat, kita punya definisi minggu lepas yang kita datangkan dengan usulnya. Siapa ingat lagi? Syarat. Ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud wa la adami li dhatihi. Ingat tak dia punya kaedah? Ingat lagi? Awak tak datang. Tak datang. Kita ada mazur. Jadi dia. Tapi ada Justin TV kan? Ada Justin TV. InsyaAllah. Boleh siapa yang tertinggal pelajaran boleh ikut Justin TV. Tapi lagging. Ada gambar tak ini. Tak apalah. Tujuannya dengar. Ada yang syarat. Okay, kita ambil akh. Ya akhi akh syufa'at, insyaAllah. Fadal. Apa syarat yang kita katakan? Ma yalzam min adamihi al-adam. Maksudnya kalau syarat tak ada, tidak ada. Kalau yang tak perlukan lah. Maknanya nak bayar dulu. Jadi dah dulu tak perlu bayar. Tapi sebelum tu lagi, kalau tak ada wudu, tak ada lah. Tak ada solat. Tapi adanya wudu, tak semestinya ada solat atau tak adanya dia. Itu dasar dengan bahasalah. Bayal zamin min wujud min adami ada al-adam. Ada mana kalau melazim ke atau sesuatu yang lazim kalau dia tak ada, tak adalah hukum tersebut. Kalaulah misalnya dalam pendapat Imam Syafi'i Imam Ahmad ni yang mengatakan tak sah solat bila bermaksud dia kata bahawa dia dah sebagai syarat. Maknanya kalaulah menutup akan bahu itu adalah sebagai syarat dalam pendapat beliau, maknanya tak sah kalau tak lakukannya kerana tanpanya ada tutup syarat. Iaitu tutup apa? Tutup bahunya ini, maka tak ada solat. Tapi tidaklah bermakna kalau ada pun tu ditutup tak ada ada solat ataupun tidak ada. Kerana kita dah tahu bahawa syarat maksudnya demikian. Manakala kita katakan tadi, kalau dimaksudkan sebagai sah solatnya tapi berdosa, maka dijatuhkan dalam kategori wajib. Jadi wajib solat kalau tertinggal kita katakan masih lagi kita katakan tidak membatalkan solat tersebut. Tapi kurang pahalanya, begitu juga berdosa orang yang melakukannya. Nah. Jadi dalam masalah ini kita katakan masalah yang dikhilafkan ulama' telah kita datangkan minggu lepas berkaitan dengan khilaf ulama'. Nanti kita akan sentuh lagi. Dalam masalah ini Khattabi mengatakan bahawa argumen jumhur ulama' adalah bahawa Rasulullah SAW pernah mendirikan solat dengan satu kain. Sedangkan salah satu ujungnya berada di atas salah seorang isteri beliau yang sedang tidur. Ia berkata, dan pastilah bagian yang beliau pakai tidak cukup untuk ia gunakan sebagai sarung sekaligus menutup pundaknya. Saya berkata, argumen ini tertolak dengan perkataan Ahmad sehingga seorang yang boleh melakukan hal tersebut tapi tidak melakukan, maka solatnya tidak sah. Jadi di sini menunjukkan dia asalnya syarat. Tapi kalau tak ada kemampuan, maka tidak ada masalah. Maknanya tak ada kemampuan, dia tak boleh buat. Melainkan begitu keadaan dia, kita kata tidak ada masalah. Kerana dia dari dasar ini adalah bertakwalah kepada Allah seberapa kemampuan kamu. Kerana boleh atau bisa jadi saat itu Rasulullah SAW tidak bisa memakai kecuali dengan cara itu. Artinya hal ini memperkuatkan dugaan bahawa saat itu Rasulullah SAW tidak memiliki kain yang lainnya. Ini berlaku pada zaman sahabat. Kalau dia pakai buka bajunya, sebab tu kita kata hari atau kita kata waktu-waktu aurat tak boleh datang rumah orang. Waktu-waktu aurat. Kerana orang membuka akan bajunya. Dan mereka kalau buka baju, tengah basuh sebagainya baju, tak ada baju lagi. Satu je baju. Miskin kita kata. Itu keadaan mereka. Ada yang dua baju. Sebab tu Nabi SAW mengatakan boleh kalau satu bajunya untuk solat. Disediakan untuk solat. Tak ada masalah. Tapi di sini menunjukkan kepada kita bahawa inilah keadaan, lumrah keadaan orang persahabat miskin. Miskin. Kita baju insya-Allah berwardrobe, berwardrobe. Berapa ber almari kita kata. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha, kita pergi pada hadis yang lain. Sebelum tu kita pergi pada faedah yang lain dapat kita dapat datangkan. Kita datangkan bahawa Imam Nawawi telah mengatakan bahawa tidak ada khilaf bahawa boleh memakai pakaian, satu pakaian masa salat. Dan mereka berijma' bahawa melakukan dengan dua pakaian lebih afdal. Ini kita kata dah, kita dah terangkan minggu lepas. Ianya berkaitan dengan apa? Dengan kita katakan bahawa kadar yang tambahan di mana Allah suruh kita menutupnya itu adalah merupakan perhiasan yang diperintahkan kita untuk mendatangi salat. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kita pergi pada hadis yang selepasnya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izarin? Qala idha kana ad-dir'u سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه الإمام وقفه. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang wanita boleh menunaikan solat dengan baju kurung dan kerudung tanpa mengenakan sarung? Beliau bersabda, jika baju kurung tersebut lebar sehingga menutup punggung kedua telapak kakinya. Jadi sini bukan baju kurung Melayu lah. Baju kurung Melayu lain. Baju kurung ni maksudnya baju satu terus. Iaitu dir'. Ulama mengatakan dalam menerangkan apakah yang maksudkan dengan dir' ini, ialah pakaian yang mana kita lihat daripada yang mengikat kepada lehernya sampai bawah kepada kakinya. Maknanya pakaian itu yang luas, yang kita lihat yang luas yang mana labuh ke bawah. Itu mana dir'. Dan dimaksudkan dir'i ini bukan dir'i yang maknanya perisai. Perisai boleh jadi dir'i. Tapi maksud sini adalah apa, pakaian wanita yang dan di sini ulama mengatakan bahawa dir'i kalau peperangan itu dia punya lafaz itu dir'ul min hadid, itu jadi muannas. Dalam dia punya domir ni muannas. Tapi kalau baju untuk perempuan dia punya domirnya muzakkar. Itu memang kerja tak jarang lah. Jadi di sini menunjukkan kepada kita sabighan. Idza kana dir'u sabighan, dia menunjukkan dia muzakkar. Jadi dia bukan maksudnya perisai. Dia maksudnya adalah apa, pakaian yang dipakai oleh wanita yang mengurung dia. Maksud mengurung itulah baju kurung. Tapi bukan bahasa sekarang lah. Baju kurung sekarang kita kata dua bahagian kan? Dua bahagian. Jadi kena terangkan apa? Terangkan tentang dia punya makna supaya tak dibawa kepada makna sekarang. Hadis ini Abu Daud telah meriwayatkannya, tapi imam mengatakan atau menyatakan sebagai hadis yang mauquf. Hadis ni daif. Kenapa? Dia mauquf kerana dia tidak ada hukum marfu'. Hadis ini telah kami jelaskan di atas yang hukumnya seperti hadis marfu' walaupun ia hadis mauquf. Jadi di sini menunjukkan kita bahawa hadis ni sebenarnya mauquf. Mauquf lemah. Betul tak? Tapi kenapa ada hukum marfu'? Kerana selainnya tidak diperbolehkan untuk berijtihad dalam kisah seperti ini. Jadi Malik dan Abu Daud telah meriwayatkan secara mauquf dengan lafaz dari Muhammad bin Zaid bin Qamfad daripada ibunya bahawa saya bertanya kepada Ummu Salamah, pakaian apakah yang dikenakan oleh seorang wanita ketika salat? Ia menjawab, seorang wanita solat dengan kerudung dan baju kurung yang lebar sehingga menutup punggung kedua telapak kakinya. Maknanya kedua tapak kakinya itu telah ditutup. Di sini ulama sebagai mengeluarkan faedah. Ini sudah kita keluar sekejap. Kita sebutkan ni tak masuk khilaf. Kalau masuk boleh masuk, tapi tak perlu pasal panjang sangat nak cerita. Dia kalau masuk khilaf tersebut. Dalam masalah ini ulama mengeluarkan, di antaranya masyayikh Saudi misalnya, melihat bahawa menutup aurat adalah seluruh anggota melainkan tak ada melainkan seluruhnya, keseluruhannya tak ada melainkan. Tetapi kita katakan apa? Jumhur melihat atau misalnya di antaranya adalah pendapat kita Syekh Albani rahimahullah melihat bahawa di seluruh badan melainkan muka dan tapak tangan. Yang mengukuhkan lagi hujah mereka yang mengatakan wajibnya adalah berdasarkan dengan dalil kalaulah wanita itu disuruh menutup akan kakinya itu dah disuruh tutup. Bahkan bagaimanakah pula kalaulah mukanya yang penuh dengan kecantikan dan daya, kita kata daya apa, tarikan dan sebagainya. Tapi macam mana pun kita kata masalah khilaf. Jadi inilah di antara hujah mereka, menguatkan hujah mereka. Nah. Jadi sebab itu kita katakan daripada hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa baju kurung tersebut mestilah menutup punggung kedua telapak kakinya. Ia menjawab seorang wanita solat dengan kerudung dan baju kurung yang lebar sehingga menutup punggung kedua telapak kakinya. Nah. Daripada hadis ini kita dapati bahawa Ummu Salamah, siapakah Ummu Salamah? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dia telah datangkan hadis ini. Tapi kita nak datangkan tentang hadis ini. Adakah tadi kita kata hadis ini dhaif pertama? Telah dikeluarkan oleh Abu Daud, Hakim, Baihaqi dengan sanadnya kepada Ummu Salamah. Dan dalamnya ada Ummu Muhammad binti Zaid. Dan dia adalah seorang yang majhul. Jadi dia adalah seorang yang majhul. Wa fil hadith illatun ukhra. Dan dalam hadis ini ada illah yang lain. Iaitu Ibn Dinar telah tersendiri dalam periwayatannya. Dan dia adalah daif daripada penghafalannya. Tetapi yang sahihnya adalah pemaukufannya oleh muallif, oleh penulis dalam Talkhisul Habir. Manakala Ibnul Mulakkin telah mentarjihkan dan Syaukani telah mentarjihkan rafa'nidin. Jadi dengan itu kita kata ada khilafnya berkaitan dengan adakah dia ada hukum rafa' atau tidak. Ibnul Mulakkin dengan Imam Syaukani melihat dia ada rafa'nya. Kenapa? Kerana nafas yang didatangkan ini tidak boleh datang melainkan daripada pemberitaan daripada Rasulullah SAW. Kerana kalau yang had tersebut menunjukkan mestilah dapat daripada Rasulullah. Jadi dia tidak saja mengukuf kepada atau berkata pendapat beliau sahaja. Macam mana pun kita katakan bahawa kalau kita lihat pada maqasid syarak yang lain, tidak demikian. Daripada ayat Allah telah melarang seseorang itu menghentakkan kakinya dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa itu ada dasar atau dasar untuk syarat-syarat syarat maqasid ni. Jadi dirik ini ialah pakaian atau kamis wanita yang menutup seluruh jasadnya daripada lehernya, tengkuknya, daripada tengkuknya sehinggalah menutup akan kakinya, tapak kakinya. Mana ujung tapak kakinya. Manakala khimar adalah apa yang menutup akan kepalanya dan lehernya. Jadi kalau seseorang dah pakai apa yang menutup kepalanya dan lehernya dan dia memakai pakaian yang menutup dan yang menutup akan apa daripada badannya itu daripada apa tengkuknya sampai ke bawah, maka sudah menepati akan menutup aurat. Jadi dengan itu sebab itulah dikatakan bahawa dibenarkan solat demikian dalam keadaan demikian walaupun tidak memakai sesuatu, hanya tidak memakai izar, mana pakai kain di dalamnya. Jadi dengan itu kalau kita lihat, seorang wanita yang telah melakukan demikian telah menutup auratnya dalam solat. Maka dia solat dalam keadaan demikian, kalau walaupun tidak ada kain ataupun tidak ada seluar di bawah direknya itu, bajunya itu. Dan di sini menunjukkan juga, ulama keluarkan faedah bahawa kaki wanita itu adalah auratnya dalam solat. Kita lihat sekarang wanita-wanita sekarang solat sekarang dah dah lebih canggih lah. Pakai baju biasa, dahlah kita kata tidak menutup akan seluruh apa badannya, bahkan kita katakan apa membentuknya, lalu dia solat dalam keadaan yang demikian, kita kata adalah sebenarnya tidak sempurna keadaan dia solat tersebut. Kerana apa? Kerana tidak mencukupi syarat menutup auratnya. Jadi itu menunjukkan kepada kita, kalaulah dia mampu untuk apa, untuk menutupkannya, tapi tidaklah dia menutupnya, maka ulama kata tak sahih atau salat, tak sah salatnya. Mereka kalau tak mampu kerana sebab-sebab tertentu, kita tahu sebab-sebab yang boleh datang. Dan di sini juga dalil menunjukkan kepada kita bahawa wajah wanita bukanlah aurat dalam salat. Bukanlah aurat dalam salat. Sebab itu kalau kita lihat dalam Ibnu Abdul Bar mengatakan telah diijmakkan bahawa sesungguhnya wanita tidaklah apa bagi wanita untuk membuka wajahnya dalam solat. Maksudnya telah diijmakkan bahawa bagi wanita boleh membuka wajahnya dalam solat. Pensyarah mengatakan tidak kami mengetahui sesuatu khilaf berkaitan dengan ini. Qadi Abu Ya'la mengatakan bahawa itu adalah ijma' ulama. Jadi masalahnya apabila yang dijadikan soalan ialah apabila seseorang itu kita katakan laku apa seseorang itu kalaulah misalnya dia didatangi oleh datang berada dalam keadaan tempat di mana adanya oleh lelaki ajnabi yang mulai membawa fitnah ataupun mendatangkan fitnah. Di situlah masalah, kita kata masalah khilafnya ada. Bagi mereka kata wajib, maka baliklah semula penutupannya dan sebagainya. Naam. Tapi di sini ada masalah istinbat ulama ni tentang bahawa dia kaki itu adalah aurat. Ada sebagainya al-majd di antaranya seorang alim namanya saya ingat Taqiyuddin Syekh Taqiyuddin dan selain daripadanya mengatakan bahawa ianya tidaklah aurat. Maksudnya kakinya itu bukanlah aurat. Dan dia telah datangkan dalam apa? Dalam pendapat, dan ini pendapat Abu Hanifah. Dan itulah dengan apa? Dengannya kita katakan bahawa masalah ini masalah khilaf berkaitan dengan adakah dia aurat ataupun tidak. Nah. Baik, dengan itu kalau kita lihat bahawa kita perlu berusaha bagaimanakah wanita itu kalau salat elakkan daripada masuk kepada perkara yang dikhilafkan sah atau ke tidak solat ni. Dengan itu perlulah kalau dia menutup auratnya biarlah sempurna. Keluarkan yang berkhilaf terus. Kita tahu kadang-kadang kalau kita seorang solat daripada kalangan ahnaf disolatkan dengan keadaan bajunya yang biasa. Kita tahu tapi dah kita kata perkara ini begitu menular sekarang kepada masyarakat kita pula. Yang mana mereka memakai baju seperti mana mereka pergi kerja dan sebagainya, mereka salat dalam keadaan macam. Melainkan kalaulah keadaan tersempit atau tersempit masanya untuk dia mencari misalnya, itu masalah kita katakan berkaitan dengan mengejarkan mana lebih utama. Jadi masalah itu masalah penting sekali. Sebelum keluar, ikutlah perintah Allah. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Dan tetaplah kamu dalam rumah-rumah kamu, dan janganlah bertabaruj, berhias-hias, sebagainya berhiasnya orang-orang di jahiliyah yang pertama. Di situ ulama mengatakan, kalaulah dia hendak keluar, pastikan tidak tabaruj. Kalau sebaiknya dalam rumah. Tapi kalau perlu keluar, pastikan tidak tabaruj. Dengan tabaruj, jahiliyah ulama. Nah, kita pergi pada hadis yang selepasnya. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimatin fa ashkalat alaina al-qiblata fa sallayna falamma tala'at ash-shamsu idha nahnu sallayna li ghairi al-qiblati fa nazalat fa ayyu afa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah akhrajahu Tirmidhi wa da'afah. Daripada Amir bin Rabi'ah berkata, kami bersama Nabi SAW pada satu malam yang gelap gelita, sehingga kami tidak boleh mengetahui, tidak bisa mengetahui arah kiblat. Kemudian kami menunaikan salat. Ketika matahari terbit, kami sedari ternyata kami telah mengerjakan salat bukan ke arah kiblat. Kemudian turunlah ayat, fa aina matawallu fa thamma wajhullah, ke mana saja kamu apa menghadapkan, maka di situlah wajah Allah. Hadis ayat tadi ayat surah Baqarah ayat 119. Jadi sini menunjukkan kepada kita, pertama sekali hadis ini sebenarnya kalau dilihat telah didhaifkan oleh Tirmizi. Tapi Syekh Albani mengatakan dia sahih. Tetapi bukan kalau kita lihat sebagian yang menaikkannya, naikkannya kepada Hasan. Hasan li ghairihi li ghairihi. Hasan li ghairi mana? Sebenarnya asal kekuatan kalaulah misalnya dia sangat daif, kalau naik dia tak naik itu sebenarnya sahih. Dia naik kalau dengan syawahid dan sebagainya, dia naik kepada Hasanun li ghairihi. Kalau dia asal Hasan kerana diriwayatkan oleh seorang yang saduq misalnya, seorang perawi yang apa boleh dipercayai tapi tak kukuh dia punya kekuatan hafalannya, maka dia sampai ke tahap Hasan. Hasanun li zatihi. Tapi kalau tidak, orang yang meriwayatkannya orang lemah, maka kita kata hadis lemah. Tapi kalau terdapat riwayat-riwayat lain daripada jalan yang lain atau syahid yang lain, maka dinamakan sebagai Hasanun li ghairihi. Dengan yang lain, dia naik atas pada Hasan. Boleh buat hujah. Hasan boleh buat hujah. Kalau Hasan, boleh berhujah. Cuma kita katakan, bagaimana adakah dia naikkannya, kita kata, daripada hadis, daripada apa yang didatangkan sini, muka surat 351 ni, didatangkan sini sahih, sahih At-Tirmizi. Maksudnya, dilingkungkan dalam sahih At-Tirmizi, tapi riwayatnya sebenarnya adalah Hasan sebenarnya. Kerana maksudnya dia sebagai sahih, maksudnya situ semua adalah boleh diterima lah, boleh dihujahkan dengan ini. Digunakan istilah umum sahih. Tetapi kalau istilah khusus sahih, tidak demikian. Dan di situ kita lihat kenapakah dia naik darjatnya. Imam Tirmizi mendhaifkannya sebenarnya asal. Imam Tirmizi sendiri mendhaifkannya. Tapi dia ada syahid yang lain daripada hadis Jabir daripada di sisi Daruqutni dan Hakim dan Baihaqi. Berkata Hakim, hadis ini boleh diberhujah dengan perawi-perawinya semuanya. Melainkan Muhammad bin Salim. Maka sesungguhnya aku tidak mengetahui keadilan beliau walaupun ataupun sebaliknya pentajrihan beliau. Maknanya tak tahu tentang keadilannya ataupun ketidakadilannya. Tetapi Imam Zahabi telah mengatakan, telah memberi komentar bahawa Abu Sahal Wahin. Dia namanya Abu Sahal tapi Wahin. Dia Wahin mana tak kukuh ingatan dia. Syekh Al-Bani rahmatullah melihat di hadis mutaba'ah ukhra fiha dhaif. Hadis ini ada periwayatan-periwayatan lain yang ada mutaba'ah, mana ikutan-ikutan yang boleh diikutkan dengan riwayat-riwayat lain, tapi di situ ada kelemahan. Jadi dengan keseluruhan jumlah hadis ini dengan jalan-jalan yang tiga, dia naik kepada darajah Hasan. Jadi darajah Hasan itu adalah hajar Hasan li ghairihi. Okay, jadi kalau kita pergi pada misalnya apa yang didatangkan misalnya dalam kitab, dia terus kata sini sahih sebagainya kan, daif sahih, dia bukan menunjukkan kita akan kedudukan sahih secara dalam, tetapi sahih daripada sudut umum lah, mana boleh digunakan. Jadi kalau sahih secara mendalam, tak boleh. Okay. Siapa? Kita ke sana? Sebelah? Okay. Okay. Okay. Jazakallah khair. Baik, kita pergi pada teruskan mana kita? saya pun dah lupa mana biografi Perawi. Okey, biografi Perawi, kita pergi pada biografinya. Amir bin Rabi'ah, ini Abdullah bin Amir bin Rabi'ah bin Malik Al-Anzi bernisbah kepada Anz bin Wa'il. Ada juga mengatakan Al-Adawi, maksud masuk Islam pada periode pertama mengikut kedua hijrah dan menyertai semua peristiwa penting yang terjadi. Wafat pada tahun 32 atau 33 atau 35 hijrah. Penjelasan kalimat. Kami bersama Nabi Muhammad SAW satu malam yang gelap gelita sehingga kami tidak boleh mengetahui arah kiblat, kemudian kami menunaikan salat. Zahir mereka tidak melihat kepada tanda-tanda alam. Mana semua gelap gelita lah. Kalau ada tanda, at least kita boleh tahu bahawa mana arahnya kan. Tapi ni tak ada terus. Ketika matahari terbit, kami sedari ternyata kami telah mengerjakan solat bukan ke arah kiblat, kemudian turunlah ayat tersebut. Jadi, di sini faedahnya. Kalau seseorang solat dalam keadaan bukan di arah ke arah kiblat, selepas solat dia sedar. Macam mana keadaannya? Adakah sah solatnya? Sah. Kita nampak di sini adalah sah. Tetapi kalau dia dalam solat, orang dapat tahu keadaannya berbeza daripada apa yang dia arahkan. Macam mana buat? Dia alih. Kalau dia tak buat demikian, tak sah. Jadi kenapa? Kerana dah dapat ilmu. Dia dapat ilmu, tak menukar, tak boleh. Seperti kita lihat yang berlaku pada perubahan kiblat di Kiblatin, di Quba misalnya. Di mana mereka merubah kepada arah kiblat. Itu yang mereka dapat ilmunya. Begitulah mereka tukarkan. Mereka berubah. Dalam peristiwa yang masyhur yang telah kita mengetahuinya. Hadis ini menunjukkan bahawa sesiapa yang mengerjakan solat bukan ke arah kiblat dikarenakan oleh kegelapan malam atau oleh awan, maka solatnya benar, baik ia melihat tanda-tanda alam serta berusaha untuk mencarinya atau tidak, baik kesalahannya diketahui pada saat itu atau sesudahnya. Jadi kita katakan baik kalau dia kesalahan diketahui pada saat itu atau sesudahnya. Kalau ketahu pada keadaan itu maksudnya apa? Adakah dalam keadaan dia lakukan? Yalah, kalau dia tahu bahawa memang mungkin disalah kerana dia sedang berijtihad, mana dia tak tahu, pasti tak kisahlah. Tapi maksudnya bukan maknanya bila kita dapat tahu tapi masih nak kekal dengan dia, tak boleh. Itu faham eh? Ya. Jadi kita kena faham maksud di sini. Kerana kita kalau lakukan, kita buat berijtihad arah yang tertentu, kita nak solat ke arah kiblat misalnya, kita tahu bahawa dalam kita mengarah ke arah tersebut adalah pengarahan yang kita rasa kemungkinan betul, tapi kemungkinan juga salah. Jadi dengan itu, kalau kita, di situlah ijtihad kita tak dapat kekuatan. Tak kita bina atas ghalabatul zan. Tapi apabila kita dapat bina atas ghalabatul zan, ghalabatul zan yang kita pergi padanya. Kalau tidak, maka pada zan pun menepati kalau ada masalah daripada sudut yang tadi. Nah. Gerak paling dekat. Arah yang paling dekat ke arahnya. Gerak ke mana? Kalau arah kiblat sini, kita sini. Kalau arah kiblat begini, sini eh. Kita pergi sini. Dapat tahu ke kiri sedikit 45 degree orang kata. Sini dia. Nah. Kalau waktu sujud yang itu yang terakhir, kalau dia boleh gerak tanpa ada permasalahan tak salah. Tapi kalau berapa jumaat susah lah. Dalam berdiri, kat mereka berdiri. Bukan Nabi. Sahabat yang solat di kiblatin, masjid sana. Mereka terus apabila dengar khabar bahawa Nabi menghantar pengutusan ke Quba, ke kiblatin. Dalam menghantar ke sana sampai diorang tengah solat. Lalu dikhabarkan kepada mereka, dikatakan ayat tersebut. Qad nara taqalluba wajhika fil sama falanwaliyannaka qiblatan tardaha fawal wajhaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kuntum fawal wujuhakum shatra. Ayat itu menerangkan berpalinglah kamu kepada arah ke arah apa, kepada Masjidil Haram. Jadi dengan itu mereka dalam keadaan demikian dapat perintah apa, dapat ayat yang diturunkan oleh Allah Taala itu, mereka terus bergegas tukar. Seluruh tukar. Kita kata apa, beredar 360 lah, kira 360. Kalau gini dia 160 gini kan? 160. 160. 150. Kalau balik semula 180 degree. Jadi 180 degree mereka pusing. 180. Imam Suli bergerak. Jadi dalam sini menunjukkan kepada kita juga pergerakan dalam solat berbalik kepada hukum solat itu sendiri. Maknanya ada yang jadi wajib, ada yang menjadi sunat, ada yang jadi makruh, ada yang jadi mubah, harus, dan jadi makruh dan ada yang jadi haram. Itu kita lihat lebih tepat daripada kita katakan semua pergerakan lebih daripada 3 kali batal solat. Tak, tidak tepatlah. Melainkan kalaulah dia ada hajat untuk bergerak seperti mencari ke sutrah ke, menghadap apa, pergi ke arah sutrah ke, atau pergi ke arah misalnya tempat yang ropong untuk dia masuk ke, menutupkan akan saf, perlukan pergerakan lebih daripada 3, tak ada masalah. Itu lebih tepat Allah Ta'ala. Baik, mana kita? Baik, jadi dengan ini kita katakan bahawa hadis ini diperkuatkan oleh hadis At-Tabrani dari Mu'adz bin Jabal. Ia berkata, saya telah mengerjakan solat ke arah selain kiblat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang berawan dalam sebuah perjalanan. Ketika ia telah menyelesaikan solatnya, matahari nampak, kemudian kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kita telah mengerjakan solat bukan ke arah kiblat. Kemudian beliau bersabda, solat kalian dengan semua haknya telah diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sanad hadis ini terdapat Abu Ablah yang telah dikuatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi para ulama telah berbeza pendapat dalam masalah ini. Jadi kita akan pergi pada mazhabnya, kita akan sentuh beberapa perkara yang berkaitan dengan. Baik, pertama mazhab Asy'abi Al-Hanafiyah dan Al-Kufiyyin mengatakan bahawa solat tersebut benar kecuali bagi orang yang mengerjakan solat tanpa berusaha untuk cari kiblat, kemudian setelah ia telah mendapat arah yang salah, mendapati arah yang salah. Dalam hal ini disebut dalam Al-Bahar bahawa seluruh ulama berijma' bahawa orang tersebut harus mengulangi solatnya. Jika ijma' ini benar adanya, maka ia adalah pengecualian hadis di atas. Jadi menunjukkan kepada kita di sini bahawa kalau orang itu melakukan solat dalam keadaan dia tak mencari, tak berijtihad. Tak kisah mana-mana boleh. Tak boleh lah. Kita kena lakukan seberapa mampu kita katakan keyakinan yang atau kepercayaan kita yang besar begini tempatnya atau arahnya begini. Tapi kalau dia tak berusaha mencari pertama, lepas tu berijtihad, lepas tu kita kata dia tak ada hak untuk tidak mengulanginya kalau dapat tahu. Tapi kalau bertepatan, maka kita kata tak apa. Tapi adakah berdosa? Tetap berdosa. Orang ulama kata berdosa kenapa? Kerana dia tak berusaha kepada waktu yang dia harus mencari kiblah, dia tak cari kiblah, dia solat begitu. Jadi kita katakan di situ adalah permasalahan yang perlu diambil perhatian. Berapa ulama yang lain mengatakan bahawa orang tersebut tidak perlu mengulanginya apabila ia telah berusaha untuk mendapatkan arah kiblat sebelum solat, walaupun keadaan ia mengetahui setelah solat tersebut waharanya salah dan waktunya telah habis, sedangkan bila ia menyedari kesalahannya padahal waktunya masih tersisa, maka ia harus mengulanginya kerana perintah solat masih berada dalam tanggungannya dan waktunya masih ada. Akan tetapi jika ia tidak menyedari kesalahannya, maka tidak perlu mengulanginya kerana selama ia tidak menyedarinya, tidak menutup kemungkinan jika ia mengulanginya, ia akan salah arah lagi. Maka jika waktunya telah habis, ia tidak perlu mengulanginya berdasarkan hadis di atas. Kelompok ini menganggap bahawa berusaha untuk menghadap kiblat adalah syarat mutlak kerana orang tersebut harus yakin bahawa ia menghadap ke kiblat. Jika tidak boleh meyakinkan diri bahawa ia telah menghadap ke kiblat, maka ia berusaha semampunya. Jika tidak berusaha semasa maksimalnya, mana semampu mungkin dia, maka ia tidak boleh dimaafkan kecuali jika yakin bahawa arahnya sudah tepat. Dan ini dikatakan daripada sudut tadi. Jadi sebenarnya kita tak berinteraksi dengan perintah Allah yang tentang mengharapkan ke arah kiblat. Sebenarnya kita lihat dalam kitab solat ni, kita harus sediakan syarat kita untuk solat. Jadi dalam kita nak menghadap mengambil wuduk, kita dalam keadaan kita sedar, kesedaran. Dan begitu juga dalam kita nak menghadap ke kiblat harus dalam keadaan kesedaran. Di mana dengan kita melakukan dengan kesedaran, sudah tentulah kita akan diberikan pahala daripada sudut tersebut. Tapi kalau kita melakukan dengan tanpa ada kesedaran, tak mau, kita tak kisah pun, asal boleh misalnya, maka di situ macam mana kita dapat pahala. Jadi dengan itu perintah itu tak dapat dilaksanakan, dan apabila berpincang untuk melakukan perintah itu dengan sewajarnya, sepatutnya, maka di situlah dia tidak boleh dapat kelonggaran ataupun keringanan tadi. Imam Syafi'i mengatakan bahawa orang tersebut harus mengulangi solatnya baik sebelum maupun sesudah habis waktunya. Jadi mereka kata tak boleh. Ini syarat-syarat, jadi tak sah solat melainkan dengannya. Jadi dia kata mestilah kalaulah dalam keadaan dia sedar atau dia dah berusaha atau sebagainya, tapi salah, terbukti salah, maka lakukanlah. Ulangilah solatnya. Kerana menghadap ke kiblat hukumnya wajib, padahal hadis syariah dalam masalah tersebut ada kelemahannya. Menurut saya seharusnya kita mengamalkan hadis syariah kerana ia diperkuat oleh hadis Mu'az. Bahkan hadis ini sahaja sudah cukup sebagai dalil. Dan berkenaan dengan ijma' di atas, kita telah sering mendapati bahawa mengklaimkan ijma' atau mendakwa ijma' padahal tidak begitu adanya. Sehingga pendapat bahawa hal ini adalah ijma' ulama' adalah salah. Jadi kita katakan, kebanyakan daripada dakwaan ijma' ni tidak tepat. Kebanyakan lah. Tapi tidak semua. Kalau didukungkan dengan kata-kata sahabat, dengan kata-kata, maka kita kata okey. Tapi kalau tak, dia cuma dakwaan daripada ulama-ulama, misalnya mutaakhirin, kata ni ijma', kita cek dulu. Sebagai contoh yang saya datangkan, saya pernah datangkan bahawa, ada sebagian ulama' mengatakan, ijma' ulama' adalah bahawa, wanita boleh memakai perhiasan emas. Ha. Tapi datang pula Syekh Albani, rahimahullah ta'ala, mengata tak boleh. Eh ni orang ni keluar daripada ijma'. Orang keluar ijma' apa hukumnya? Ha, dia kata kan? Jadi mereka kata demikian. Jadi masalah. Sebenarnya pada hal kalau kita lihat, kita rujuk balik, kita lihat, tak sabit ijma'. Tak sabit ijma'. Jumhur lah kita katakan. Kerana apa? Kerana pada zaman tersebut, zaman itu yang dikhilafkan juga adalah kalangan salafus salihin yang mengkhilafkannya. Jadi dengan itu, kita kata bukan dari ijma'. Walaupun kita kata yang sahihnya apa? Sahihnya boleh. Kalaulah kita katakan pendapat lebih kuat. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh wanita memakai perhiasan-perhiasan emas. Tak ada masalah. Cuma kita nak katakan kesesatan seseorang kerana sebab kita tak dapat mengkaji dengan kekukuhan, pengukuhan apa ijma' tersebut, lalu kita sesatkan orang, tak boleh. Kerana rentetan daripada orang yang berkhilaf kepada ijma' boleh dikufurkan. Misalnya ada orang dia kata solat tak wajib. Ini dah ijma' ulama kata wajib. Dia kata tak wajib. Orang ni boleh keluar daripada Islam. Ini faham? Eh? Jadi benda yang kita lihat tak boleh dimaklumi dalam agama ini sebagai satu yang apa yang darurah, tak boleh tidak kita khilaf. Maknanya tak boleh kita khilafi. Tapi kalau ada orang khilafkan juga, maka kita kata, itulah kita boleh. Di situlah datang permasalahan yang kita katakan apa bercanggah dengan apa dengan ijma'. Tapi dengan itu kita katakan sebelum dakwaan ijma' ni harus dikenal pasti dulu. Betulkah ijma' itu sebut? Kita kalau dapati bahawa ijma' ada tak, kita tidak ada. Kenapa sahabatnya? Kerana Nabi SAW sendiri lakukan, kalau kita ikut pada kekuatan hadis tersebut, nampak ada kekuatannya sehingga boleh naik kepada Hasan di ghairihi. Maka dengan itu kalau kita kata begitu, maknanya dia bolehlah dilaksanakan. Kalau sahabat laksanakannya, Nabi laksanakannya, maka tak ada ijma'. Tak berlaku ijma'. Ijma' apabila semua kalangan itu bersepakat. Faham eh? Point 6. Nanti kita akan belajar tentang bab ijma'. Dia ada beberapa syarat-syarat yang kita harus mengetahuinya, insyaAllah. Jadi daripada apa yang telah kita dapati, ayat Allah SWT, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ. Fathamma wajhullah, di sini juga ada faedah. Fa'aynama tuwalu fathamma wajhullah. Di mana kamu apa berpaling, di situlah wajah Allah. Sebahagian orang mengeluarkan faedah mengatakan, oh kalau begitu Allah di mana-mana. Kita kata tidak. Kita tidak. Apabila kita katakan di sini, kiblat itu bukanlah menunjukkan Allah di mana. Dasar kiblat bukan demikian. Dasar itu adalah perintah Allah untuk kita menghadapkan peribadatan kita kepadanya melalui satu arah. Kerana ini menunjukkan kesatuan. Dan juga atas hikmah yang Allah lebih mengetahuinya. Tetapi kita katakan di sini bukan yang bermakna dia menunjukkan akan kewujudan Allah ataupun keberadaan Allah di mana. Dan ini juga membatalkan golongan yang mengatakan bahawa Allah di mana-mana. Dan ini juga kita katakan ada dalil berkenaan bahawa sesungguhnya apabila kita katakan daripada ini ma'iyatullah yang bersama kita sentiasa. Kerana kalau kita pergi kepada dalil yang dalam surah hadid menunjukkan kepada kita bahawa apabila Allah terangkan bahawa Allah SWT bersama-sama kita di mana saja kita berada, itu bukan menunjukkan keberadaannya secara zatnya, tetapi keberadaannya secara ilmunya. Kerana dalam ayat tersebut mula-mulanya Allah telah terangkan tentang ilmu. Lepas tu Allah datangkan, di mana saja kamu berada, Allah SWT bersama kita. Jadi menunjukkan situ bukanlah keberadaannya, keberadaan zatnya. Dan di sinilah masalah juga bagi kalangan orang yang beriman, dari kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka mengisbatkan kepada Allah SWT apa yang Allah isbatkan untuk dirinya dan apa yang Nabi SAW isbatkan untuk Allah SWT. Dengan tidak mentahrifkannya, dengan merubahkannya, tak mentaktilkannya, membatalkannya, tidak juga mentashbihkan atau tamthilkannya, menyamakannya, dan tidak mentakwilkannya. Dan tidak kira membagaimanakannya. Mana tak membagaimanakan? Kerana kita tahu bahawa sifat itu sesuai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang layak untuk dirinya. Bukan kita yang menentukannya. Kerana pertama sekali kita katakan, apabila kita mengikut apa yang Allah SWT tetapkan ke atas dirinya, itulah dasar kita beriman kepada Allah dalam firman-firman ini. Nanti kita akan sentuh insyaAllah bab ini lebih lanjut dalam perbincangan yang akan datang lah, kita kata. Tapi masalahnya adalah masalah yang besar, kerana ada banyak kekeliruan yang berlaku, dan ianya disebabkan apabila kita berpaling daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan datangkan bukti bahawa cukup ambil akidah ini daripada kitab dan sunnah untuk mendapatkan kefahaman yang mendalam, kefahaman yang menyeluruh, dengan juga kita datang dokongkannya dengan kefahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita pergi kepada falsafah, tidak perlu kita pergi kepada ilmu kalam, dan tidak perlu kita pergi kepada mantik dan sebagainya untuk mendalami akidah ini. Nah, ada ibadah lain selain pada solat yang harus menghadap ke kiblat. Yang lain kita lihat disunatkan. Disunatkan. Tawaf kita perlu meletakkannya di daerah apa, di sebelah kiri kita. Jadi bukan menghadap, tetapi pastikan bahawa dia sebelah kiri kita. Begitu semasa kita pusing ni. Korban di korban kalau kita lakukan, dia sebagai ulama kata disunat. Tapi kita menyembelih. Tapi kita kata tak, kita hindarkan. Kenapa? Ianya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dalam keadaan kita nak mengaji, dalam kita nak berdoa, dalam kita apa dia? Makan minum tak? Dalam makan minum. Susah nanti kalau tak nak buat, susah. Jenazah dan sebagainya. Apa dia? Perkuburan ni sunnah. Itu semua adalah perintah, ada perintah di situ. Jadi daripada sudut itu menunjukkan kepada kita bahawa kiblat ini bukan saja tempat atau bukanlah saja mengumpulkan kita dalam solat, dalam banyak perkara. Di balik kepada kaedah syarat tadi, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maknanya apa? Apa yang tidak mala yatimul wajib illa bihi, apa yang tidak sempurna kewajipan melainkan dengannya, maka dia adalah wajib. Faham eh? Saya datangkan contoh lain, datangkan aplikasinya. Hukum berwuduk, apa hukumnya? Wajib, harus, sunat. Jadi kita kata, kalaulah tidak sempurna satu kewajipan melainkan dengannya, maka dia wajib. Maka kalaulah tak sempurna solat itu melainkan dengan wuduk, maka wuduk tu wajib. Begitulah juga kita katakan dalam keadaan menghadap kiblat. Apa yang tak sempurna ibadah, suatu ibadah itu lakukan melainkan dengan menghadap kepadanya, maka menghadap kepadanya wajib. Tapi kalaulah tak sempurna sesuatu ibadah itu, kalau dia tak katakan sempurna, dia katakan kewajipan, kita kata mungkin sunat. Misalnya amalan, satu amalan itu disunatkan menghadap ke kiblat, maka dengan itu menghadap ke kiblat itu hukumnya adalah sunat. Misalnya berdoa. Berdoa itu dia punya, kita katakan digalakkan kita menghadap ke kiblat. Maka hukum menghadap ke kiblat itu adalah sunat hukumnya. Jadi kita balik kepada hukum mengambil apa, wasilah itu mengambil hukum dasar atau matlamat. Ada ayat mengatakan di mana saja kamu berada hadaplah arah wajahku ke arah. Bukan satu kewajiban. Ialah arah ke arah ni maksudnya apa? Bukan saja kiblat je. Kalau kita lihat pada dada dasar ialah kita punya hati ni terpaut kepada Allah, tawakal kita kepada semua kepada Allah SWT. Sebab tu dalam masalah apa dalam kita apa kita laksanakan sesuatu amalan, kita tahu bahawa kita lakukan kiblat hati kita, niat kita apa? Allah SWT. Maknanya kita tahu bahawa kita lakukan ini semata-mata kerana untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi setiap amal ibadah kalau kita tak lakukan kerana ikhlas kepada Allah, tak diterima. Daripada surat itu dia lebih daripada mana tersebut. Wajah menunjukkan di sini bahawa Allah SWT mempunyai sifat yang ada sifatnya lah mempunyai wajah. Kita balik kepada dasar hadis apa ayat dan hadis tersebut sini menunjukkan bahawa kita menetapkan bagaimana Allah menetapkan ke atas dirinya. Kullu syai'in halikun illa wajha. Setiap sesuatu binasa melainkan wajahnya. Jadi kita telah tetap kita katakan bahawa Allah SWT memiliki wajah. Bagaimana? Tidak kita bagaimanakannya. Yang mana layak untuk Allah SWT. Jadi kita katakan dasar utama kita dalam masalah ini perlu kita isbatkan, tetapkan. Sebagaimana Allah tetapkan? Dan dakwaan untuk mengatakan bahawa apa yang kalau sebahagian golongan yang apa yang menghadapi masalah dalam menerimanya, mereka tak terima beberapa sifat-sifat Allah SWT daripada sifat ikhtiarnya, sifat kita lihat fi'liyahnya sebagainya. Kenapa? Kerana mereka takut bahawa benda ni benda yang kalau lakukan benda yang baru. Jadi mereka akan takut bahawa kita isbatkan kebaruan kepada Allah. Jadi masalahnya kita kata tidak. Kerana apa yang Allah isbatkan itulah ketentuan kita. Dan dakwaan kita bahawa apabila kita mengambil dalil daripada zahirnya adalah kesesatan tak tepat. Sebagai mereka berujar bahawa tak boleh ambil dalil dengan zahir. Misalnya apabila Allah kata demikian tak boleh kita ambil dengan zahir. Yadullah ma'al jamaah misalnya. Tangan Allah dengan apa? Dengan jemaah misalnya. Tak boleh ambil dengan zahir. Kerana zahir, kalau kita ambil dengan zahirnya akan sesat kita. Kita tak tepat. Bahawa ini dasar perkataan seseorang dan firman Allah adalah dasarnya diambil zahirnya. Melainkan ada dalil yang menunjukkan bahawa perlu ditakwilkan baru kita takwilkannya. Tapi kalau tidak, kita ambil zahir. Kalau seorang mengatakan kepada kita, kita tak pergi pada yang tersirat dahulu. Kita pergi yang tersurat dahulu. Man, tolong ambilkan aku barang ini. Barang, ambil kita ambil barang. Tak pergi kita kata, apa tersirat dia minta. Tak ada. Kita selalu ambil yang zahir ni. Ini yang penting kita ambil. Jadi sebab itulah masalah ni masalah yang agak rumit. Kenapa? Kerana apabila mereka melihat bahawa dengan kita mengambil pada zahir adalah membawa kepada kesesatan, maka kita kata ini akan perlu dibidas. Jadi bab ini insya-Allah kita akan bincangkan lagi insya-Allah lebih lanjut dalam kita apa menerangkan tentang pengambilan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Tidak sekali-kali datang membawa kepada kesesatan. Tidak. Bahawa Allah telah turunkan Al-Quran dengan dalam bahasa Arab yang jelas, mubin. Dan Allah telah turunkan Al-Quran dalam bahasa yang difahami. Jadi apabila kita seolah mengatakan bahasa-bahasa yang semua yang ada terdapat ini adalah bahasa-bahasa yang tak difahami, kita telah menuduh bahawa Al-Quran ini tidak datang dalam keadaan yang kejelasan. Dan ini masalah-masalah yang rentetan ini kita lihat yang perlu kita bincangkan. Nanti wallahu ta'ala. Gimana? Jadi dengan itu kalau kita lihat. Jadi kita katakan di sini bahawa dia mengatakan bahawa menurut saya selalu kita mengamalkan hadis syariah kerana diperkuatkan oleh hadis Mu'az. Bahkan hadis ini sudah cukup sebagai dalil dan berkenaan dengan ijma' di atas. Kita telah sering mendapati bahawa mereka mendakwa ijma' padahal tidak begitu adanya. Sehingga pendapat bahawa hal ini adalah ijma' ulama' adalah salah. Kerana dengan itu kita katakan perlu kita sesiapa yang mendakwa ijma' kita minta dalil ni. Mana awak dapat apa periwayatan ijma' ni? Kita tanya dia. Dah dapat kita sumbernya, kita cari lagi. Kalau kita buktikan bahawa ada di kalangan para sahabat tabi'in yang berpendapat demikian, maka terbukti bahawa tak ada ijma'. Tidak ada ijma'. Nah. Baik, kita pergi pada hadis Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Rawahu Tirmizi wa qawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara timur dan barat adalah kiblat. Tafsir hadis dalam At-Talkhis dijelaskan hadis antara timur dan barat adalah kiblat diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Hurairah secara marfu'. Kemudian jelaskan bahawa hadis tersebut adalah hadis hasan sahih. Menurut kami seharusnya penulis menyebutkan bahawa At-Tirmizi mensahihkannya juga berdasarkan kepada kaedah yang dipakai. Dan kami telah melihat hal tersebut dalam Sunan At-Tirmizi setelah menyebutkan sanadnya beliau meriwayatkan daripada dua jalur. Salah satunya beliau hasankan dan yang lainnya beliau sahihkan. Kemudian beliau berkata hadis ini telah diriwayatkan dari banyak sahabat di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib dan Ibnu Abbas. Ibnu Umar berkata, jika engkau jadikan arah barat di sisi kananmu dan arah timur pada sisi kirimu, maka antara keduanya adalah kiblat jika menghadap padanya. Ibnu Mubarak berkata, antara barat dan timur adalah kiblat bagi orang-orang masyrik. Orang masyrik mana? Tinggal di mana? Masyrik wal maghrib. Maghrib, barat. Masyrik timur. Baik, kita pergi pada hadis ini menjelaskan bahawa yang harus dilakukan seorang yang ingin mengerjakan salat ialah menghadap ke arah kiblat. Jika tidak boleh menghadap tepat ke kiblat, inilah yang disampaikan oleh sebagian besar ulama berdasarkan hadis. Jadi di sini keluar faedah bahawa boleh tak kita pergi kepada arahnya sahaja, tidak kepada ketepatan secara tepat. Kata cukup bagi mereka yang berjauhan daripada Kaabah. Kita akan sentuh lagi babnya nanti. Untuk lebih jelas maksud ungkapan antara timur dan barat adalah kiblat. Untuk orang yang tak boleh melihatnya secara langsung, kerana orang yang boleh melihatnya maka kiblatnya tidak terbatas antara barat dan timur. Akan tetapi daripada arah mana pun ia boleh menghadap ke kiblat. Maka hadis ini menjadi dalil bahawa antara barat dan timur adalah kiblat dan menghadap ke arahnya sudah cukup. Sebagian tempat kita lihat di Indonesia dan sebagainya kan ada berlaku misalnya hari itu. Alamak, kiblatnya dah tersalah berapa degree misalnya. Kita kata tak masalah. Teruskan. Kenapa? Kerana arah tu dah kita kata cukup arah sudah. Arahnya sudah mencukupi. Tidak perlulah kita katakan secara terperinci. Jadi tetapi kalaulah kita berada di Mekah, ini mestilah. Terutama kalau misalnya di hotel-hotelnya sebagainya, kita nampak Kaabah tu di mana kan? Jadi perlu kita menghadapkan ke arah Kaabah. Kalau tak, tak sah. Tapi kalaulah berjauhan, kita kata itu masalah jauh ni, kita kata ringan, diringankan. Sebab tu Imam Syafi'i mengatakan kalaulah jauh, maka arahnya mencukupi. Mana daerahnya atau ke arahnya. Tapi kalaulah berdekatan, maka mesti mu'ayyanatuhu. Mana mestilah dengan apa? Dengan tepatnya dia. Hadis tersebut tidak menjelaskan bahawa orang yang boleh melihatnya harus tepat menghadap kepadanya. Kerana untuk mengatakan hal itu diperlukan satu dalil. Allah SWT berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Ini bila? Apabila kita lihat semasa kita nak lakukan salat. Semasa kita lakukan salat. Ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW saat beliau berada di Madinah. Dan untuk menghadap ke tempat ke kiblat adalah sulit dan tidak mungkin dilakukan. Kecuali apa yang dikatakan mengenai salat dalam mihrab beliau. Akan tetapi perintah untuk memalingkan wajah ke tengah Masjidil Haram bersifat umum. Baik salat dalam maupun di luar mihrab. Kemudian firman Allah Ta'ala, "Wahaithuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Syatrah ni menunjukkan ke arahnya. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Separuh kedua menunjukkan bahawa menghadap ke arah kiblat sudah cukup, kerana untuk menghadap tepat ke kiblat adalah hal yang sulit untuk setiap orang yang ingin mendirikan solat. Sedangkan pendapat yang mengatakan hendaklah arah tersebut dibahagi menjadi beberapa bahagian sehingga ia boleh menghadap tepat ke kiblat adalah pendapat yang berlebihan dan tidak didukung oleh dalil dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, padahal mereka adalah orang-orang yang terbaik. Maka yang benar ialah menghadap ke arah kiblat sudah cukup bahkan untuk orang-orang yang berada di Mekah maupun sekitarnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa cukup sebenarnya kalau kita berada jauhan daripada Mekah untuk kita mengharap menghadapkan ke arahnya sahaja. Tidak perlu kepada ketepatannya. Jadi kalau kita betulkan orang, kalau ada orang tu dia salah misalnya 5 degree, 10 degree, kita betulkan dia. Oi, betulkan ke kiri sikit 5 degree, 10 degree, kita tak perlulah kalau kita 5 degree, 10 degree tak perlu betulkan. Jadi dengan itu kita katakan kalau dia boleh tak ada mengganggunya, ada orang dia terganggu, kita tengok oranglah. Kalau ada orang atau kalau boleh kita arahkan pusingkan sedikit saja badannya, tak betul terganggu dia, tak ada masalah. Kalau kita katakan kita menghadap menggunakan kompas, senanglah. Tapi ketika tak semua orang memperolehi kompas dan tak semua orang mempunyai kemahiran untuk melihat arah ke arah-arah yang diperlukan. Jadi dengan itu kita balik kepada arah mencukupi. Ini perintah Allah SWT, kita lihat kadang-kadang cukup untuk orang awam mengamalkannya. Memang kita kata bertepatan untuk orang awam mengamalkannya. Dalam melihat anak bulan, dalam menetapkan misalnya hatta kiblat, waktu solat sekali kita lihat, orang awam semua boleh melihat, mengetahui akan waktu solat dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahawa agama ini mudah. Agama ini untuk seluruh manusia. Tidak seorang yang cedekawan, orang-orang yang pandai kira, pandai melihat anak bulan atau pandai melihat misalnya yang melihat akan ilmu astronomi dan astrologi dan sebagainya. Astronomi astrologi tak boleh kerana dia membawa kepada kefahaman-kefahaman yang batil. Yang itu dia punya masalah. Walaupun kedua-duanya adalah ilmu berkaitan bintang, tapi satu itu berkaitan dengan kesan bintang. Kesan bintang kita ada adalah ilmu yang dilarang, tak boleh kita pelajari. Berkaitan dengan falak tak ada masalah. Macam mana untuk orang yang berjauhan lah, macam kita dekat yang jauh daripada Kaabah yang kita tak nampak. Jadi, macam mana dia tetapkan arah tu? Kerana kalau kita tengok arah sini pun menghadap ke kiblat, arah dia ambil yang terdekat sebenarnya. Dia ambil yang terdekat. Sebab tu yang terdekat. Sebab tu dalam masalah ni saya dah datangkan tentang khilaf yang ada di Surinam kan. Orang-orang Jawa yang diambil, yang dihantar ke sana, orang-orang Jawa yang dibawa jadi seperti hamba di sana Urukasa lalu apabila mereka dah ni mereka bersolat, sekarang ni punya dua kelompok, orang lama menghadap ke barat, orang baru kata kenapa barat, yang lebih dekat ke arah timur, jadi mereka arah ke timur. Jadi macam mana kita kata tak masalah lah sebenarnya, tak masalah. Masalah pertama adalah masalah lain lagi lah. Tetapi kita kata boleh tak solat sah, tak kita sah lah insyaAllah. Sebab tu di situ kita dilarang untuk sebagian faedah kita boleh ambil adalah dilarang kita menghadap dan membelakangkan kiblat dalam buang air. Di antaranya lah sebabnya kalau kita menghadap ke belakang dan ke belakang menghadap dan membelakangkannya sama seperti kita menghadap ke kiblat. Jadi dengan itu kita katakan elakkan. Tentang macam tu yang saya kata tadi, kalau ke kanan ke kiri sebagainya kan. Kita kata memang ada, tapi kalau kita pergi kepada dasar yang lebih cepat, lebih dekat, kita akan mengambil yang lebih dekat lagi. Nah. Daripada hadis ini juga daripada perbincangan ini juga kita dapati bahawa kita tahu bahawa bahagian ufuk ini terbagi berempat. Barat, timur, utara, selatan, kan? Dan dengan itu kalau kita lihat yang di kalau disebutkan hanyalah antara timur dan barat, di antara timur dan barat ini mengenai 180 degree saja. Jadi mengatakan bahawa ini semua arahnya adalah arah ke kiblat bagi orang yang tak dapat melihat ni. Jadi dengan ini adakah bermaksud bahawa mereka yang sebelah 180 degree yang ke belakang pula adakah sama? Ada daripada barat ke timur pula. Adakah sama? Kita kata di sini boleh dikeluarkan faedah bahawa dia adalah sama. (Tuh) Jadi dalil hadis ini menunjukkan dalil bahawa kewajipan untuk siapa yang tak dapat melihat Kaabah untuk menghadap ke arah ke arahnya, tidak kepada ketepatannya. Dan hadis ini menunjukkan bahawa apa di antara kedua-dua arah ini adalah kiblat. Dan kalau dan arahnya saja sudah mencukupi. Arahnya saja sudah mencukupi, tidak kepada ketepatannya. Nah. Kat khabar kita kata lebih kepada kita katakan bahawa dah nampak. Di mana saja dia nampak, harus dia pergi ke arahnya. Cuma mereka yang belakang, yang daripada daripada Syami ke, daripada Yamani ke, daripada mereka ni memang kita katakan mereka, nah mereka akan menghadap ke arah yang terdekat. Jadi orang Syam akan menghadap ke arah yang rukun daripada Syam. Orang Yaman akan mengarahkan pada rukun yang dekat pada Yaman dan sebagainya. Ibn Qayyim mengatakan dalam masalah ni dia datang ada beberapa kali, beberapa point. Nanti kita akan, saya rasa kita akan terangkan minggu depan lah, pasal saya nak kena highlightkan beberapa perkara yang saya ada iskal sikit di situ. Nanti kita insyaAllah kalau sempat kita akan datangkan minggu depan. Jadi dengan itu kalau kita lihat minggu depan, maaf ya, minggu depan tak ada ya, dua minggu lagi insyaAllah. Minggu depan kita bercuti kerana masih hari tasyrik. Masih hari raya. Tasyrik, ayam tasyrik. Macam mana kita sebenarnya sebelum akhir kita kena berikan sedikit sebanyak kelebihan hari ini. Ini awal Zulhijjah, kita harus datangkan dan kita harus peringat peringatan lah, insyaAllah. Bagi siapa yang nak korban pun harus mengetahui tentang adab-adab ni. Ha. Baik, kita pergi pada hadis yang selepasnya. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله على آله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يصنعه في المكتوبة. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di atas haiwan kendaraannya ke arah manapun haiwan tersebut menghadap. Hadis muttafaqun alaih. Al-Bukhari menambahkan beliau memberikan isyarat dengan kepalanya dan hal itu tidak pernah beliau lakukan pada solat wajib. Jadi dalam solat dalam membawa dia hanya menggerakkan kepada pergerakan hanya menggunakan buat kepalanya. Jadi sini menunjukkan bahawa kalaulah seseorang itu solat dalam keadaan di atas kenderaan, boleh tak? Kita kata boleh bagi solat yang sunat. Itu yang di apa yang disepakati. Dan kalaulah dia solat dalam keadaan demikian, boleh tak dia kepada arah selain daripada kiblat? Kita katakan pada peringkat awal, kalau kita pergi hadis yang lain, Nabi SAW akan berhentikan untanya ke arah kiblat. Lepas itu baru Nabi lepas Nabi takbir, lepas Nabi lepaskan balik untanya ke arah yang mana dia tuju. Jadi mulakan dengan arah kiblat. Kemudian barulah dia beralih kepada arah yang mana hendak dia tuju. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa solat rahil dalam atas rahilah di atas kenderaan diringankan bagi apa? Bagi solat sunat dengan tidak didatangkan dengan rukun-rukun yang diperlukan. Itu rukun yang pertama apa? Berdiri. Nah, kerana kita apakah dalil dia sebagai rukun? Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu akan solat lima waktu dan solat wusta, solat pertengahan, dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Jadi berdirilah di situ, menyuruh berdiri. Jadi masalahnya apabila kita lihat daripada sudut ini menunjukkan kepada kita ianya hanya solat sunat. Jadi sekarang macam mana kita? Itu kita bincangkan nanti. Tentang solat fardu pula kita lakukan di atas kenderaan. Kita kata asalnya tak boleh. Dasarnya tak boleh dilakukan solat fardu di atas kenderaan kerana rukhsah itu hanyalah dalam solat sunat. Sekiranya kita terdapat lakukan dalam keadaan menunaikan rukunnya berdiri. Tetapi apabila dalam keadaan yang darurah, di situ kita akan pergi kepada bab darurah. Jadi bab darurah lain daripada bab asal. Penjelasan kalimat. Saya melihat Nabi Muhammad SAW mengerjakan solat di atas haiwan kenderaan ke arah manapun haiwan tersebut menghadap. Dalam Sahih Bukhari daripada Amir bin Rabi'ah dengan lafaz, beliau mengerjakan solat sunnah di atas haiwan kenderaan. Beliau juga meriwayatkan daripada Ibn Umar dengan lafaz, beliau mengerjakan solat sunnah di atas punggung haiwan kenderaannya. Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Jabir dengan lafaz, saya melihat Rasulullah SAW mengerjakan solat sunnah di atas haiwan kenderaan. Al-Bukhari menambahkan, beliau memberikan isyarat dengan kepalanya waktu sujud dan rukuk. Ibn Khuzaimah menambahkan, beliau lebih merendahkan saat sujud daripada saat rukuk. Karena itu tidak pernah beliau lakukan, yakni solat di atas haiwan kenderaan, pada solat wajib, yakni solat fardu. Saya pernah naik sebuah kereta. Saya kita dekat sana, dekat Madinah ni, kadang kita apa macam kita tahan kereta lah. Untuk, kita naik teksi lah, tumpang teksi gitulah. $2 gitu kan. Lalu satu ketika saya nak pergi Masjid Nabi tengah ni, datang satu kereta berhenti, di dalamnya ada seorang syekh. Saya berbual dengan dia, tak layan. Dia solat terus, dia jalan terus. Tapi saya tengok bergerakkan. Oh, dia tengah solat rupanya. Dia berhenti ambil saya. Pelik juga. Saya terus tanya kepada satu orang, macam mana boleh tak dalam keadaan demikian? Kerana dalam nak melakukan ni perlu pergerakan yang agak kita katakan luar daripada ini kan. Tapi situlah sebahagian ijtihad. Dia salah seorang ulama besar juga. Yang ini dia seorang anaknya Syekh Muhammad Al-Amin Syengkiti. Jadi dia tumpang saya lah. Jadi poin ni masalahnya saya tawakuf kalau kereta boleh ke tidak dalam keadaan demikian. Kerana kereta banyak sangat, kita nak perlu kalau unta lain kan. Jadi tapi kerana steering ini dan juga kena stop, kena tengok kanan apa dia punya blind spot sebenarnya kan. Jadi itu yang kita kata pergerakannya agak banyak dan menyibukkan fikiran daripada solat. Tapi oleh kerana dia dah buat oleh salah seorang daripada saya pun tawakuf, saya kata. Tak apalah, saya masih tawakuf lagi. Sampai sekarang tentang solat di atas kereta. Tapi masih saya lihat bahawa seyoga ni dielakkan. So dielakkan. Kerana solat dan kerana kita tengah teksi, solat sunat dan teksi. Duha. Pulung waktu dah waktu duha. Solat duha misalnya. Jadi kita elakkan kerana dalam solat ni dia perlu pada khusyuk pertama. Allah kata syarat di antara syarat satu, wa qumu lillahi qanitin. Qanitin kena khusyuk. Tapi kereta tu kereta American, tak payah pakai gerak apa-apa kan. Guys, space. Daripada zaman dulu dah ada automatic. Jadi dengan itu kita kata saya masih tawakuf. Kalau memang tak mengganggu tak apa sebagainya, saya masih tawakuf. Lah. Kalau kita tak bawa tak kisah. Ini tak kita cakap tentang orang yang bawa tu. Yang saya tu lepas saya dengar saya tengok saya jadi pening sikit. Pasal apa, macam mana dia boleh, apa hujah dia daripada sudut bolehnya. Saya tanya malu juga nak tanya. Mungkin disamakan dengan kenderaan dah. Itu memang disamakan kenderaan. Cuma masalahnya adalah kesibukannya. Masyghul, dia kesibukan dalam membawa kenderaan kereta berbeza dengan kenderaan yang lain. Itu yang saya tengah. Kalau di padang pasir memang kereta padang pasir tak ada masalah. Memang terus saja kan. Okey. Kita ada masalah. Dia stop saya, ambil saya lagi ada. Ambil saya stop waktu tu. Saya cakap pun dia tak ada, ini tengah solat kan. Lepas tu dah habis solat, dia baru berbuang saya. Jadi itu yang saya. Jadi sebab tu saya kata masa ni saya masih lagi tawakuf kerana apa? Masih perlu pada mengetahui apakah kias dia daripada sudut boleh ni, membolehkannya. Alakulian itu maksud saya. Jadi masalah ni kalau kita lihat daripada sudut ini, pasal kita ni kadang-kadang kita nak mentuhmahkan sesuatu perbuatan ini pun tak boleh. Kerana kita tahu kadar ilmunya, dia seorang usul ahli usul yang kukuh kuat. Dia memang kita kata rujukan kat Madinah. Jadi nak apa nak cakap pun tak boleh. Jadi alakulian itulah. Memang dia apa dia mendasar Mungkin lah. Kita kata kekhusyukan dia pun dapat sebagainya kan. Wallahu ta'ala alam. Kalau saya tak boleh lah. Habis kepala. Macam mana solat? Macam mana nak solat kita kan? Kita bawa pun tak apa, tak profesional sangat. Jadi apabila kalau bawa kat saya secara risau kan, bukan bawa kat Singapura. Singapura kurang sikit. Bawa kat Madinah ni. Madinah kenderaannya awak tahu kalau bawa dia survival apa driving. Survival driving. Saya biasa kalau drive kat sana memang kita kena survive survival driving. Kena tahu, bayangkan bagaimana orang tu nak drive. Tak tak, tu solat sunat. Solat sunat. Ha, bukan solat fardu. Solat fardu memang tak boleh, memang difakati dalam waktu tu. Ha? Sekarang kita ala kulihal, inilah kita. Kita pelajar. Jadi pelajar ni kadang-kadang ada benda yang kita masih belum lagi dapat menggarap daripada sudut dalil, daripada sudut dalil. Terutama dalam bab kias. Bab kias ni kadang-kadang kita susah untuk kita terus kata tak boleh. Jadi dengan itu kita kata masalah ini masalah yang perlu kepada ijtihad. Jadi saya lihat boleh-boleh ijtihad boleh. Saya rasa balik pada kemampuan mungkin di antaranya ada mungkin kerana apa? Kerana dilihat demikian. Tapi tak semua ijtihad betul kita kata. Kita dasar tak semua ijtihad betul. Jadi ini adalah satu daripada perkara yang kita sekarang hadapi. Kadang-kadang kita yakini begitu. Jadi datang satu orang alim misalnya mengatakan demikian. Jadi apa kita dasar? Kita terus bidas alim tersebut. Ha, jadi ini kita kata, ini namanya di antara peradaban. Kerana kita tahu bahawa mereka dengan kita tak sama dalam orang cara istimbat dia, kemampuan dan sebagainya kan. Jadi mesti dia ada hujah di depan Allah untuk lakukannya. Jadi mereka ni mesti ada hujah depan Allah. Kalau mereka menghadapi apa, menghadap Allah Ta'ala, mereka tahu mendatangkan hujah tersebut. Jadi sebab tu kita kata, kita yang masih lagi belajar, kadang-kadang perlu dapat istifadah. Jangan terus menekam atau menegur dan menyalahkan. Sebab tu kadang-kadang dalam apa perkara, saya pernah didatangi oleh seorang bertanya tentang solat. Saya solat lepas saja, saya datang lambat. Jadi saya terus solat di belakang seorang lah, untuk saya dapatkan saya pahala pahala berjemaah. Lalu ada seorang ikhwah kita lepas solat dia tanya saya, apa dalilnya boleh solat di belakang belakang mereka yang apa tengah solat dan sebagainya. Saya datangkan beberapa dalil dan saya datangkan bahawa dasarnya kita kata syarak ni datang dengan kadang-kadang dengan apa, dengan nas, iaitu dengan apa, dengan nas dengan apa, dengan makna, dan lafaz dengan makna. Jadi lafaz dengan makna ni kita harus tahu bahawa kadang-kala lafaz tak nampak secara zahir, tapi bahawa makna yang demikian. Jadi dengan itu bila kita katakan bahawa dalam masalah ni, walaupun mereka berujar tak boleh kias dalam ibadat sebagainya kan, tapi ini yang kias ni, ataupun dalam solat sebagainya. Di sinilah datangnya ijtihadat yang dibenarkan. Sebahagian ijtihadat ni bukan keluar daripada dalil. Dia bertepatan dengan dalil. Misalnya sebagian contoh, kita solat fardu, dah solat kita solatkan untuk orang. Apa dalilnya? Sebenarnya asalnya dah solat fardu sudahlah. Dan ataupun i'adah misalnya. Apa dalil ada i'adah? Dapat pahala kita berbaiki solat kita. Jadi dengan itu kalau kita lihat kepada dalil-dalil secara terperinci, kadang-kadang kita tak nampakkannya. Tapi kalau kita lihat kepada dalil-dalil yang lain yang datangkan, nampak kita bahawa boleh diistimbatkan daripada ini. Tapi dia bukan satu benda yang kita ijtihad daripada sudut tak ada dalil terus. Dan dia bukan satu ijtihad dalam ibadat pun. Dia lebih kepada kita katakan sesuatu tu bagaimana pelaksanaan yang dibenarkan dan tak dibenarkan. Sebagai contoh, macam mana orang ulama kata bahawa salat kalau tidak berdakap, letak tangan sah salatnya. Serang itu tu, ini sunnahnya begitu. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa ada perkara yang kita yang kalau tak dilakukan tidak merosakkan salat tersebut. Walaupun Nabi SAW suruh salu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Jadi selagi dia tidak lakukan perkara yang dasar mengeluarkannya daripada kesahihan solat tersebut, maka kita katakan solatnya sah. Jadi dengan itu kalau dia misalnya dia solat, dalam solat dia terus tawarruk, semua tawarruk, kita kata sunnahnya ialah iftirash kemudian tawarruk. Tapi kalau dia semua tawarruk, kita kata sah tak solat? Sah solatnya. Jadi ini kalau kita lihat daripada sudut dalil, mereka tak ada dalil. Tapi kerana ada ijtihad-ijtihad yang datang, misalnya pendapat Imam Malik melihat semua tawarruk, pendapat Imam Abu Hanifah melihat semua iftirash dan sebagainya. Ha, jadi itu dasarnya. Jadi masalah ni adalah masalah lebih kepada kita lihat, kita memahami hujah-hujah. Kalau kita faham hujah, tak, masya-Allah, tak ada masalah. Baik, kita sampai mana? Tafsir hadis. Hadis ini menunjukkan bahawa salat sunat di atas haiwan kenderaan hukumnya sah atau boleh, walaupun orang tersebut tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Zahir hadis menunjukkan bahawa hal itu boleh dilakukan baik berada di atas pelana atau tidak, baik dalam perjalanan jauh maupun dekat. Hanya sahaja dalam hadis riwayat Razin dan bin Jabir ditambah bahawa perjalanan tersebut adalah perjalanan yang mencapai jarak diperbolehkan mengqasar salat. Sehingga sebahagian daripada ulama mensyaratkan jarak qasar, yang jauh baru boleh. Sedangkan yang lain tidak mensyaratkan hal tersebut, bahkan mereka membolehkan saat tidak dalam perjalanan. Dan pendapat ini diriwayatkan oleh daripada Anas berdasarkan ucapan dan perbuatan beliau. Dan yang dimaksudkan dengan hewan tunggangan di sini ialah unta. Hadis ini dengan jelas membolehkan hal tersebut untuk orang yang berkenderaan, sedangkan untuk orang yang berjalan kaki maka tidak ada yang mengomentarikannya. Memang tak boleh, tak boleh berhenti kan? Kenapa nak jalan terus berjalan salat gitu kan? Tak kena. Dia tentang apa? Tentang isdalkan atau apa, tangannya diisdalkan ya. Tidak ada masalah dia sudut kesahihan atau tidak. Cuma masalahnya apabila diambil daripada mana? Kerana sumber Syiah berbeza dari sumber Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita nampak orang seorang Maliki, bermazhab Maliki melakukan demikian, tidak sama dengan golongan Syiah yang melakukan demikian. Maliki begitu juga. Bukan Syiah dia. Kalau kita nampak ini Syiah, bukan. Dia Maliki. Dia apa? Dia adalah mazhab Imam Malik. Jadi dengan itu kalau kita lihat demikian, kita kena tengok sumber ni lah. Kalau sumber ni memang sumber yang daripada sumber, bukan dalil yang sahih, kerana dalil yang di, yang reka-rekaan mereka, kita tahu bahawa golongan Syiah banyak dalil hadis-hadis di reka-rekanya. Jadi dengan itu kita kata bukan sumber yang betul. Walaupun solatnya sama pun kita kata tak tepat. Kerana dia rujukannya. Tapi kita kata golongan apa Malikiyah buat demikian, kita kata tak masalah. Sahih solatnya. Cuma adakah Singapura ada juga. Kalau awak tengok sikit lah, tapi tak banyak. Awak kalau lihat orang-orang daripada Jazair, daripada Tunisia, daripada Maghrib, itu daerah-daerah Maghrib, daerah itu daerah yang bermazhab Malikiyah kebanyakannya. Tapi kebanyakan mereka dah kenal sunnah, alhamdulillah. Datang sini mereka ikut sunnah. Mereka punya solat ada mirip, mereka ada pada supaya mirip solat Nabi. Yang begitu. Nah, itu golongan apa Malikiyah. Jadi mana dah soalannya? Di Afrika juga Malikiyah juga. Baik, sebagian ulama membolehkan untuk orang yang berjalan kaki. Hal ini dikiaskan kepada orang yang berkendaraan kerana adanya persamaan antara keduanya, bahawa untuk melaksanakan solat sunat harus dimudahkan. Hanya saja mereka memberikan banyak batasan, di antaranya harus selalu menghadap ke arah kiblat saat rukuk, saat sujud dan saat menyempurnakan keduanya. Kita kata sebenarnya kalaulah solat tengah berjalan tak sesuai. Tak sesuai. Tapi mereka lihat boleh. Kalau gitu boleh, sibuk gitu. Kita kata ada dia punya farik. Di situ dia kata kiasnya. Kita kata kias ma'al farik. Kias di sini, kias ni ada di situ. Kita katakan kiasnya ada jurang pembeza. Satu tidak disebutkan dengan tenaganya untuk bergerak. Satu disebutkan dengan tenaganya untuk bergerak. Samakah mereka solat dengan keadaan demikian? Tak sama, sudah tentu. Jadi dengan itu kita katakan ada pembezanya. Sedangkan berjalan pada saat bangun dari rukuk i'tidal, maka ada dua pendapat. Sedangkan saat bangun di antara sujud, maka tidak boleh berjalan. Kerana dasarnya tidak diperbolehkan berjalan kecuali saat berdiri dan saat itu seharusnya duduk. Ungkapan beliau, ke arah manapun haiwan tersebut menghadap menunjukkan bahawa ia tidak boleh menoleh untuk menghadap kiblat, tidak juga menghadap ke kiblat pada permulaan solat, akan tetapi hadis berikut ini menjelaskan hal lain. Di sini menunjukkan kepada kita tadi bahawa daripada keadaan yang dibenarkan diringankan, kita perlulah mengetahui bahawa keringanan ini bagilah kita katakan dalam keadaan yang tidak darurah. Dalam keadaan darurah, sampai kita dalam solat fardu pun boleh berjalan, boleh berperang dalam solat dalam berperang. Kita dibenarkan berperang, dalam solat tu kita berperang. Dalam perang tu kita bersolat. sedang kita kita dalam keadaan yang peperangan yang sengit, tak boleh time off nak solat. Tak ada waktu itu, dah tak ada time off. Itu nak solat sehingga waktu sebelum waktu akhir perlu kita solat. Jadi kita solatlah dalam keadaan demikian. Ha, jadi menunjukkan kepada kita bahawa tak ada uzur sebenarnya bagi orang yang tinggalkan solat. Tak ada langsung. Kerana Allah suruh orang-orang yang dalam keadaan dalam perjalanan, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan apa saja untuk solat. Menunjukkan di sini bahawa dalam keadaan itu tak ada keuzuran. Seorang ada uzur, saya punya baju kotor, seluar kotor, apa kotor sebagainya, badan kotor, atau sebab apa-apalah dikatakan, kita kata bukan alasan untuk meninggalkan solat. Ha. Maka kewajipan ada atas setiap seorang itu adalah mengerjakan solat. Cuma saya heran orang yang macam solat dan berhala kemudian bila waktu yang dia ambil wuduk ni ataupun mesti ada time kan dia nak wuduk. Dia waktu dia berhenti orangnya. No. Seharusnya mungkin solat tu dia buat. Kalau dia ada waktu untuk berhenti. Ini solat sunat ke fardu awak cakap ni? Dua-dua mungkin. Tak boleh. Kalau kita cakap satu rakaat tadi, kita kata solat sunat. Solat fardu tak boleh. Ha, tak boleh dasarnya. Tapi perlu pada wuduk dia. Wuduk. Memang kita kata kalau dia benarkan keringanan, jadi dia ambil wuduk atau dia tayamum kalau tak ada air, lepas tu terus salat. Teruskan perjalanan. Ha. Tapi adakah bermakna orang-orang ini kalau dia dalam keadaan demi, boleh berwuduk, dia tak dia tak ini, dia tak apa tak, tidak salat, kita kata salat kalau ada belum salat. Kerana kadang-kadang kemalasan kita untuk salat disebabkan keadaan kita safar dan berjalan, kita tak ada alasan juga. Jadi kita kata bahawa di sisi Allah tak ada alasan untuk kita kata saya dalam perjalanan ya Allah, saya dalam kenderaan ya Allah untuk solat sunat sebenarnya tak ada. Tak ada. Ha. Jadi sebab itu kita katakan bahawa dalam solat dalam solat fardu tu kita kata tak boleh asalnya. Asalnya tak boleh. Ha. Melainkan kalau ada orang kata, ya Ustaz, kalau kita dalam terjem dalam satu kenderaan, misalnya macam mana? Dia tak cukup syarat ni. Kalaulah dia boleh sekejap ke tepi, Allahu Akbar, ringkas, okeylah, teruskan. Kerana kita suruh taat kepada Allah seberapa kemampuan kita. Kalau dia tak boleh juga, maknanya memang bergerak tapi ini akan hadapi masalah misalnya, di situ kita kata dasarnya dasar balik kepada darurah. Waktu darurah ke waktu darurah? Oh, tak boleh lah, tak boleh. Dia tak boleh gunakan dalil itu. Ha. Dia orang yang gunakan dalil ini batal. Kita kata tak sesuai. Jadi dia kena solat balik. Ha. Kalau macam dia tu salah, kalau macam bagaimana pun dia tak dalam tentang sejarah yang peperangan Paris Ustaz. Umar semayang dengan Nabi dalam waktu semayang asal dalam waktu maghrib Ustaz. Dan peperangan juga peperangan Paris itu. Itu disibukkan. Itu disibukkan. Tapi tetap dia semayang asar dalam waktu maghrib. Berarti tak ada excuse yang yalah. Dalam perjalanan. Fardu tak boleh. Sebab kita kata fardu ni tak ada keuzuran. Melainkan kalau kita berada di atas yang memang tak boleh, waktu dah keluar. Di situ kita kata masalah lain darurah. Tapi macam mana pun kalau boleh berdiri, kena diri. Itu kena dasar. Sebab tu kemungkinan berapa kadar boleh diri. Sekarang kalau masalah boleh berdiri langsung, diri. Kalau tak jadi menaikkan keadaan masa menghadap ke kiblat, diri. Walaupun tu kena duduk misalnya. Itu kadar ketemampuan. Jadi kita bertakwa kepada Allah kadar kemampuan kita. Dan tapi kita katakan tidak ada di situ solat hormat waktu. Tak ada solat hormat waktu. Ada orang pula kata kalau kita buat demikian, kita solat hormat waktu. Tak cukup syarat, dah semua tak cukup syarat. Hormat waktu lah Allah akbar. Jadi balik nanti. Nanti solat balik. Tak. Jadi kata ada solat hormat waktu kerana dalil daripada yang menunjukkan solat hormat waktu tidak ada. Tidak, kita dapati daripada dalil daripada kitab dan sunnah menunjukkan solat hormat waktu. Bahkan dalam keadaan yang terdesak, kita disuruh solat dalam keadaan yang apa keadaan kita sekalipun. Jadi kita jadi mungkin tak begini. Jadi tak sempat yang boleh solat diri. Kalau kita dalam keadaan solat fardu, kita solat diri. Tapi kalau tak ada, kalau ada solat sunat, memang kita ada tak kisahlah. amrun wasi'. Tak dapat solat di situ pun qada'kan ni boleh. Kalau kita dah biasa lakukan amalan tu, nak qada'kan boleh, qada'kan. Dia witir tak dapat kerana perjalanan bergerak sana bergerak sini. Besoknya dah lepas tenang sampai siang, solatlah witir pada waktu duha misalnya. Gantikannya, syafaatkannya. Baik. Kita berdua hadis yang berikutnya. Hari ini cepat lah. Nak ada soal? Ada ni. Elan. Okey. Kalau gitu kita akhirkan dengan ini. Soalan ada soalan yang berkaitan sebelum kita tutup. Kita buka pada nasihat umum. Ada buku. Homework ada? Ada homework. Bila bermulanya sapu atas khuf. Padahal. Okey. Minggu lepas kita dah bincang. Sebenarnya kita dah kata masalah ini dah dibincangkan dalam tahun lepas kita dah bincangkan. Bermulanya kita angkat kita dulu, kemudian kita bergerak ke depan. Tetapi kalau dia buka aja masalah dia tu, habis dia. Okey. Apa siapa dah dapat? Penjana apa? Okey. Beliau kata, "Cikal betul." Kalau dalam negeri, kita buka kasut je, maka gugurlah. Okey, itu the last. Gugur the last. Kalau di musafir pun begitu juga, Ustaz. Tapi bila bermulanya kira? Kita pakai tu, Ustaz. Beliau kata tak tepat. Apa yang jawab? Saya berdasarkan hadis Nabi yang Nabi dah angkat wudhu. Nabi cakap, sesungguhnya tadi aku pakai tu dalam keadaan suci. Itu dari saya lah. Okey, jadi poinnya memang tu poin untuk menunjukkan bahawa tak perlu nak buka kasut, buka khufnya, hanya perlu sapu atasnya. Ya, betul. Jalannya. Jadi menunjukkan bahawa dia masih lagi dilakukan pada waktu yang dibenarkan. Tapi tak terangkan bilakah mulanya waktu tersebut. Bilanya kita wuduk tu lah. Bilanya kita wuduk. Bila kita angkat wuduk, itu yang bermulanya lah. Mana sebelum kita pakai khuf? Dapat tanya, kita angkat wuduk. Jadi so, jadi itu mulanya. Okey, betul? Anda rasa tak tepat. Ini tidak betul. Okey, siapa jawapan awak? Mana kena kasih homework lagi ni? Mulanya 3 hari 3 malam ataupun 1 hari 1 malam tu apabila batal wuduknya. Batal dan dia nak ambil. Misal dia pakai pukul 1. Batal. Okey. Dia batal pukul berapa? Dia batal pukul 3. Jadi 3 batal bila dia perbaharui. Bila pukul berapa? Bila dia perbaharui. Pukul 3. Bila? Dia nak solat asar. Kasih tu waktu. Pukul 4 lah. Pukul 4. Okey. Ambil wuduk. Dah pukul 12 dah. Okey, 12. 12. Jadi dia pakai kasut, dia dah ambil wuduk, dia pakai kasut, pakai pukul 3 batal. Pukul 4 ambil wudu. Ambil wudu balik. Boleh usap ke usap? Dia usap lah. Usap. Okey, jadi bila kiranya kita 3 hari 3 malam, 1 hari 1 malam? Bila dia ambil tu. Dia ambil bila? Bila dia perbarui tu. Yang dari pukul 12 tak kira. Beliau kata pukul 12, awak kata? Pukul 4. Pukul 4. Anta kata? Gol? Maknanya bila dia baru itu. Bila tu? Kita kasi senario ni. Senarionya, timing. Pukul 4. Awak? Kalau ni tak nak masih rambu. Okey. Kita dah datangkan. Kita dah datangkan apa pendapat ada kita datangkan tentang apa pembincangan ini dengan pendapat Syekh Uthaimin dan sebagainya kan. Okey, di sini kita katakan bilakah mulanya? Adakah dalam keadaan apa dalam keadaan suci apa dalam keadaan dia hadas atau dalam keadaan dia nak memperbaharui wudunya tersebut. Jadi sebenarnya kita lihat masalah ini yang diterjemahkan adalah semasa dia memakai dia lepas pakai dan lepas dia wuduk lepas tu Belogi. Lepas tu batal wuduknya, lepas tu dia berwuduk sekali lagi. Itulah ketikanya dia kira satu hari satu malam. Dia 24 tu. Dia 24 tu. Dia pukul 4. Memang kalau dia buka memang batal kita kata. Kita kata kita kata bahawa dengan itu menunjukkan kita bahawa kita bila kira bukan kira 24 jam apabila kita satu hari semalam kita pakai. Tak. Tapi apabila terbatal dan lepas batal kita wuduk itulah ada kiranya. Ada kecil. Memang ada kecil. Ada besar memang. Kita belum pakai Ustaz. Yang mula tu bila kita mula berwuduk tu kita belum menggunakan puff lagi. Kalau dah gunakan. Kita kasi contoh kalau digunakan. Kita tetap katakan bila mula kita sapu selepas. Tapi kalau dia menggunakan puff itu ketika dia tidak suci, tak boleh. Tak boleh kan? Tak boleh. Nak kena suci baru. Jadi kalau kalau akhirnya point jadi apa? Pukul berapa dia pakai? Pukul 12. Pukul 12 lah. Pukul 12. Okay. Pukul 3 batal, pukul 4. Okey, lah. Jadi pukul 4 mulanya dia. Okey. Kalau tak janabah Ustaz. Ha? Janabah tak batal terus. Kalau janabah batal. Cepat. Tapi yang tak jelas ni dalil dia Ustaz. Okey. Sebab tu dalilnya di sini datang ijtihadnya. Ijtihad dia. Kenapa kita dalil mana? Dalil hanya katakan la apa salatul cismu salat ayyam wa layalihinna yawman wa lailah sebagainya kan. Jadi bila sebenarnya kita lihat dimulakannya di situ ijtihad, mahalul ijtihad. Jadi wajib yang kedua minggu depan cuba keluarkan istinbat daripada manakah ulama keluarkan kadar permulaan ni. Ada dalil-dalil yang ada. Permulaan ni daripada hadis tu kan Ustaz. Bila bila sahabat ni dia ada dalam ni Ustaz. Kan juga sebenarnya aku tadi dalam keadaan aku pakai tadi dalam dalam keadaan suci. Maka itu bermulanya Ustaz. Aiwa, itu itu dalil untuk siapa? Pukul 4 ke pukul 12? 12 tak kira. Ha? 12. Dalil dia pukul 12. Tapi yang nak baca dalam ni banyak pun pukul 12. Dalil pukul 12. Cuma kalau tengok betul, dia boleh dalil kepada pukul 4. Tengok dulu. Bayangkan. Ya. Apabila Nabi SAW mengatakan, da'huma fa'ini adkhaltuhuma tahiratain. Dia tinggalkannya kerana aku telah masukkannya dalam keadaan dia suci. Kerana dia suci. Jadi bila dia tinggalkan kerana suci, bolehlah pada ketika itu disapu. Jadi perkiraan sapu tu bila? Bila dia dah batal. Jadi bukan awal. Jadi masalah insya-Allah kita akan balik pada pendapat Syekh Taimin, kita akan lihat semula, kita akan tengok. Jadi wujuk balik kita ulang balik. Benda dah belajar sebenarnya. Dah. Dah belajar. Cuma kita lupa. Ataupun confuse sikit. Okey. Lupa lagi baguslah. Confuse. Ada kuliah. Terlupa. Lupa tak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya masih kurang jelas tentang hukum menghadap kiblat itu wajib bagi mazhab Syafi'i. Bagaimana dengan jumhur ulama harus ulang solat lagi setelah tahu kiblatnya salah? Pendapat Imam Syafi'i mengatakan ulangnya walaupun dalam keadaan kita kata dia kita kata tersilap tu kena ulangkan. Walau apa keadaan sekalipun. Pendapat yang yang mengatakan tidak perlu, yang mengatakan apa bahawa dia perlu, dia kalau dilakukan dalam keadaan dia dah berijtihad dan mencari dan berijtihad, Allah Taala saya lihat ini lebih kukuh lagi. Kerana dalil ini menunjukkan juga bahawa dalil yang tadi kita sebutkan tadi, dalil ini lebih kukuh menunjukkan bahawa kita boleh setelah kalau tak dapat apa-apa sebab untuk kita dapat mengetahui akan apa arah kiblat, maka solat dalam keadaan tidak menghadap ke arahnya adalah dibenarkan. Tapi setelah berusaha. Kalau tak berusaha memang tak ada dasar. Jadi itu Allah Taala itu lebih rajil. Dan itu berbandu kepada juga kepada dasar syarak yang apa maqasid yang umum. Maksud syarak ini yang umum kita katakan bahawa tidak dihisap ke atas mereka yang tak mampu. Misalnya ada orang pakai contoh ni bawa kepada dibawa juga masalah ni kepada masalah orang-orang yang kena ikat misalnya. Tak dapat menghadap ke arah kiblat. Macam mana dia solat ke tidak? Sudah ada solat. Selepas solat adakah diulangi solat dia? Tidak. Tak. Kerana dia telah lakukan solat itu dengan kadar yang apa pada waktu yang dia telah tetapkan, pada waktu yang dia disuruh, sebelum keluar waktunya dia telah lakukan dalam keadaan demikian. Hanya kalau kita lihat hujah yang kedua, adakah baik diulangi kalau dia masih ada waktu lagi? Kita tu baiklah diulangi, tapi tak cakap dia kata wajib. Wallahu ta'ala alam. Ada sahabat bertanya dia ni, Ustaz. Saya tengah kat Singapura, Ustaz. Saya pergi balik ke rumah orang tua saya di Tanjung Pinang. Bila sampai di Tanjung Pinang, Ustaz, saya kena sembahyang apa, Ustaz? Itu rumah mak bapak saya. Okay, berkenaan dengan Tanjung Pinang, berapa masafah dia? Berapa jauh dah jarak dia? Lebih jauh daripada Batam kan? Dalam dua kali ganda kan? Dua kali ganda. Dua jam dah kira berapa kilometer? Lubang, di lubang kan? Berapa kilometer? Kilometer tak jauh kan? Tadi boat dia suruh sikit. Berapa kilometer? Kalau dia bawah masafah kasar, tetap kita kata salat seperti biasa. Kalau dia masafah kasar, kita kata bolehlah dia kasar. Kasar tu 90 lah. Haa. 80 plus boleh. Kepayahan. Tak. Kepayahan untuk jamak. Qasar hanya safar. Illatul qasar as-safar. Illatul jamak al-masyaqqah. Jadi illah untuk kita, sebab untuk kita dapat qasar ialah safar. Sebab untuk kita dapatkan jamak ialah kepayahan. Jamak qasar. Jadi kalau kita nak jamak kasar pada waktu masa kita safar, tak ada masalah. Kerana safar itu adalah masyakkah juga. Kepayahan juga. Tapi tidak semestinya kepayahan itu safar. Faham kan? Jadi kepayahan safar hanya kita harus iktibar bagi surut syarak. Syarak kata ni safar, ini safar. Syarak tak kata itu safar, tak kata itu safar. Perjalanan dekat tak dikira safar. Kerana ulama' bahasa dan ulama' apa kita kata syarak mengatakan tak dikira safar. Jadi dengan itu kita kata dia tak boleh digun, dia tak dapat hukum safar. Pertama pastikan dahulu bilangannya. Kalau bilangannya lebih daripada kemas safar kasar, kasarlah. Kalau tidak jamak boleh, tak masalah. Jamak tetap boleh. Ke mana kita nak pergi, kita boleh jamak, tak masalah. Kalau ada keperluan. Ini botol tak? Ini botol tak? Soal jual beli tak? Oh, lemak. Saya, kita masuk boleh nanti kena ni. Walaupun tak, dah nak kata boleh kan? Okay. Sekejap dah jadi tauki kambing ni kan? Tauki kambing ni kan? Ini pun dia tak bisa tu, Ustaz. Saya berarti, Ustaz, beberapa fatwa-fatwa jual beli tu, Ustaz. Beberapa fatwa-fatwa jual beli tu, Ustaz. Kan, dia cerita dia begini, Ustaz. Orang nak korban sama saya, Ustaz. Saya amin, Ustaz. Tapi saya tahu, saya terbatas ni. Saya hanya boleh melaksanakan 20 ribu. Nak katalah 20 ribu je. Tapi saya ami. Saya hantarkan ke timur, ke barat, ke tengah. Utara ni semua lah. Dalam fatwa yang saya baca, dia cakap haram, Ustaz. Tapi tu minta teman Ustaz. Ustaz, benda ni saya tak nampak. Ustaz dia cakap haram sebab benda ni tak ada pertimbangan saya. Jadi dia kira macam orang tengah yang dikirakan sebagai sistem yang yalah. Salah lah dia kata. Di sini masalahnya apa, jual beli ni pertama mesti ada jual beli benda yang kita miliki pertama. Kalau kita tak miliki kita jual, tak boleh lah. Melainkan kita miliki. Jadi kalau kita milikinya dengan cara kita lihat memang kita miliki ni kerana dia kita dah bayar misalnya, dah beli dengan secara separuh, memang kita dah beli, cuma bayar lagi, bayar yang lebih belum lagi kita bayar, itu dah kira kita kata kita punya milik lah. Kerana beli boleh tak binatang ni, boleh beli dengan cara nasi atau dengan cara kita lambatkan pembayaran, kita tu boleh. Kerana binatang, jualan binatang tidak termasuk dalam riba. Jadi kita kata boleh jual beli dengan tanpa apa? Dengan tanpa kita cash, tunai. Jadi kalau dia jual beli dengan pihak yang dia nak ambil kambing itu, dia dah jual beli, dah berlaku jual beli, dan dia memang memilikinya, maka kalau dia jual kambing tersebut tak ada masalah. Tapi kalau dia tak menjual, dia tak dapat, dia tak miliki kambing tersebut, dia cuma ambil, ada lalu kata dia, orang tu beli dengan dia, tidaklah kerana dia belum milikinya. Jadi tak boleh suruh cakap orang beli dengan dia. Melainkan kalau dia nak ambil dari sudut komisen. Kalau dia nak ambil dari sudut komisen, dia kata saya tak memiliki ini sekarang. Tapi saya boleh carikannya. Tapi saya charge 25% komisen. Sebagainya. Service charge. Dia kata tak ada masalah. Bukan riba. Tak ada masalah. Itu komisen. Jadi itu dah dia jelas dengan kita dengan dia jelas kita daripada sudut apa-apa pengambil komisen. Jadi dia berikan kita duit ni bukan atas kita beli, dibeli dengan kita. Tapi kalau kita ambil kita kata kita punya tapi kita tak milikinya, di situlah datangnya pengharaman. Kerana kita tak milikinya, bagaimana kita boleh jual benda yang tak kita miliki? Jadi kalau macam siapa nak perbuangan saya, saya kena cakap sama dia. Antara pihak ini, tapi saya nak kat Batam. Kalau antar kata memang kalau misalnya kalau antar kata memang antar sebagai orang tengah untuk ini bolehlah. Antar kata bahawa memang saya mengarahkan kepada mana-manakah tempat untuk dikorbankan maka tak masalah. Tapi saya mengambil berapa komisen daripadanya. Itu okeylah. Jadi kalau kata dekat terusan dengan dia lah, kalau macam tanpa memberitahu dia saya terus dia masalahnya tu kalau kita tak cakap demikian dia takut kita jadi pengamanah. Pengamanah tak ambil untung terus. Wakil tak ambil untung. Kalau saya wakil belikan awak, kita wakil. Wakil tak dapat ambil untung. Jadi sebab tu kita kata bukan wakil. Kita bukan wakil. Kalau kita nak beli kena ambil untung, kita kata kita sebagai pengambil komisen atau saya sebagai broker lah kita kata. Ada uruskan dan bayaran pengurusan begini. Wow. Kata demikian. Jadi dia tahu kita pergi pada dia menguruskan kitanya penyembelihan. Dia kasi tahu jelas. Kita nak boleh ambil terus yang datang ke Batam ke Jogja ke. Tak boleh gitu kan? Beli kan jelaskan. Awak jelaskan kepada mereka bahawa. Jelaskan dia tak pada dia kan. Tak payah lah. Jadi Batam sendiri. Biasa kalau tak. Dia nak beli pun nanti kadang kalau awak beli dia beli dengan kita. Dia tak tahu mana dia nak hantar, kita hantar bila mana sebab dia nak. Kita sebenarnya pertama dia dah letak kepercayaan kita, kita beli dengan kita. Jadi kita kata dah, kita, di situ dia ada dua masalah. Pertama, dia dah beli dengan kita, kita punya barang kita beli jual pada dia. Kedua, dia nak suruh kita laksanakan juga. Jadi kita ada juga khidmat pelaksanaan, di situ keamanahan. Jadi di situ masalahnya, ada beberapa masalah yang kita harus ambil perhatian. Jadi ni benda tak boleh asal kalau macam saya tak dapat laksanakan lah. Janganlah masuk benda ni semua ada ni. Ada. Kalau kita terangkan, saya ada beberapa tempat yang nak saya ni, kalau ada tempat yang tak boleh saya akan pergi pada tempat lain. Tapi saya sebagai pengurus dan yang mengambil komisen demikian, okey. Tetapi sebaiknya ditetapkan. Kalau tak tetapkan bilangannya, tetapkan apa nisbah ni. Itu paling baik. Kalau cakap 1.25% saya okeylah, itu tak kisah. Tapi kadang-kadang masalahnya apabila kita datangkan wakil, perwakilan. Di sini masalah lagi satu. Kita sebagai wakil. Jadi orang yang memberikan kita, dia wakil saya. Jadi wakil maknanya kita tak boleh pandai-pandai. Wakil hanya melaksanakan apa yang diwakilkan. Itu masalah lain, wakil lain lagi. Tapi kalau kita jual, anda memang jual, kita kata okey kita akan laksan ini daripada syarat penjualan. Syarat penjualan lain. Saya orang tengah benda yang tak ada pada sepanjang saya ni. Tak boleh. Itu maknanya kita jual benda yang bukan kita miliki. Dan juga masalah satu yang kita bukan saya miliki bukan benda yang kita tak tahu ada ke tidak benda ni. Jadi situ ada gaben, ada dia punya kesamaran. Benda tu ada ke tak? Misalnya saya nak jual siapa yang nak korban dekat Cambodia. Cambodia semua kambing dah mati. Dia kata nak. Jadi sini kita kata masalah. Dia nak jual benda yang dia tak ada pertama, kemudian benda yang belum tahu dapat. Di sini ada masalah lain. Sebab tu mereka harus ganti balik. Kalau tak ada kena ganti balik. Tapi dah datangkan banyak masalah. Yalah. Itu daripada dia akan dapat untung yang banyak, juga kerugian yang banyak kalau dia. Untung dia kalau sebab apa dia cakap cuma mereka akan kembalikan tapi mengambil proses yang agak lama. Itu kalau tak mahu kemudaratan pada diri mereka lah. Bolehlah kita ada tak ada kemudaratan daripada dua pihak. Mana dia datang kalau dia kasih semua dia akan bankrupt. Kalau semua sekali dia bengkap serang. Jadi dengan tu dia letakkan kadar tertentu dia bayar dengan secara ansuran. Boleh tak? Boleh lah. Yang penting dia domain lah. Kerana duit tersebut dia telah jamin dia akan dapat pergi ke sana. Masalah travel agency dengan mana pihak-pihak mana nak berurusan tu dia ni pasal. Tapi telah janji pihak agency untuk beri sampai ke sana. Jadi itu dan dia punya hak dia kena sampaikan. Kalau tak sampaikan, dia dah dah lakukan keaiban dalam penjualan beli ni. Dia boleh diminta balik dia punya hak ni. Jadi kita tu dasar ni. Jadi kalau dia, kita kata tak mau ambil tanggungjawab, tak boleh lah. Kerana dia punya, itu dia perniagaan. Ada ada untungnya, ada ruginya. Situ. Sesuai GSA, diorang pun... Memang ada masalah bagi GSA itu, apa pihak GSA itu sendiri. Ada kemudaratan pada dia kan. Tapi kalau dia dapat kadarkan kemudaratan itu dengan berikan misalnya secara ansuran itu, dapat kadarkan. Tapi jangan mengabaikan hak mereka. Haji Mahaji yang bosan yang tak dapat visa dah mengamuk dengan dah bayar beribu-ribu mana. Nah. Alhamdulillah itu dah kita kata. Sebelum kita akhiri kita sesi, kita penting sekali kita tahu bahawa Allah SWT telah, kita sekarang berada dalam bulan haram. Dan bulan haram ini berapa bulannya? 4. Apakah dia? Rejab, Zulhijjah, Muharram. Tiga berturut? Tiga berturut, satu yang berpisah sikit tu. Ha. Yang mana pisah? Muharram, Ustaz. Muharram. Yang pisah Muharram? Muharram. Rejab. Rejab cuma, Rejab yang pisah. Muharram yang bersatu. Rejab sampai Ramadan. Allah SWT berfirman, inna iddata syuhur inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, dhalika dinul qayyim falatadlimu fihinna anfusakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, inna iddata syuhur inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyatun wa dhul qa'dati wa dhul hijjati wa muharram wa rajabun mudar. Nabi sallallahu Allah taala berfirman sebelumnya, Nabi Allah taala berfirman bahawa sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah taala adalah 12 bulan semenjak Allah jadikan langit dan bumi ini, dan di antaranya adalah 4 bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu dalamnya, di dalam dalam bulan-bulan tersebut. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan menafsirkan ayat apa ayat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah, bilangan bulan-bulan di sisi Allah Taala adalah 12 bulan semenjak Allah jadikan langit dan bumi ini, di antaranya adalah 4 bulan haram. 3 di antaranya berurutan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan satu Rajabun Mudhar. Rajab yang dipelihara oleh golongan Arab Mudhar. Dan kita sebenarnya berada dalam bulan haram. Kerana kita dah sekarang ini masuk bulan Zulhijjah. Tetapi lebih penting daripada itu, penting sekali dikatakan adalah bulan haram ini kita agungkan bulan ini. Sebagaimana Allah agungkan bulan-bulannya, maka kita agungkan keadaan kita dalam bulan tersebut. Sebagaimana kalau kita berada dalam tanah yang diagungkan Allah Subhanahu Wa Taala diharamkannya, maka kita haruslah memastikan kita tidak menzalimi diri kita dalam tanah haram. Begitu juga dalam keadaan kita berihram, maka Allah memilih, berhak memilih tempat yang mana Allah haramkan. Allah berhak untuk memilih keadaan mana yang Allah haramkan. Allah SWT berhak memilih masa atau bila waktu bilakah Allah haramkan. Itulah dia 4 bulan haram yang telah Allah tetapkan. Maka dengan itu, maka janganlah kita menzalimi diri kita dalamnya, kerana dalam menzalimi diri kita dalamnya, ulama mengatakan bahawa diagungkan dosanya. Walaupun dosa kita kata tak digandakan, tapi diagungkan. Kerana bulan itu bulan yang diagungkan Allah, maka melanggar perintah Allah pada bulan tersebut adalah diagungkan. Sebagaimana Allah SWT membezakan antara dosa-dosa, ada yang kecil, ada yang besar, maka Allah juga boleh mengagungkan dengan keadaan, dengan masa, dengan tempat, dengan keadaan seseorang, diagungkan dosa tersebut. Sebab itu kalau kita lihat dosa seorang yang ataupun kesilapan seorang yang melakukan kecurian, kita katakan berbeza kalau lah yang lakukan itu polis. Dia lebih besar lagi kan, kita kata. Jadi di situ kita katakan. Begitulah keadaannya kalau kita seorang dalam keadaan tanah, di tanah haram, dalam keadaan ihram, atau dalam bulan haram dilakukan dosa. Kedua adalah kita lihat Allah SWT berfirman dalam ayat Allah telah berfirman, wal fajr wa layalin ashr wa syafi wal watr. Demi waktu fajar. Wa layalin ashr, dan 10 malam. Ulama tafsir mengatakan adalah 10 malam pada awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من ايام العمل صالح فيهن خير من هذه الايام العشر ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak ada satu amalan yang dilakukan, tidak ada sesuatu amalan saleh yang dilakukan pada hari-hari melainkan lebih baik daripada yang dilakukan pada 10 awal Zulhijjah. Berjihad di jalan Allah, walaupun berjihad di jalan Allah, melainkan seorang yang keluar dengan hartanya dengan dirinya tak kembali lagi. Jadi menunjukkan bagi kita bahawa hari 10 awal Zulhijjah ini adalah amalan yang dilakukan dalamnya lebih utama daripada apa saja amalan yang dilakukan pada selain daripadanya. Walaupun berjihad melainkan orang keluar di jalan Allah tanpa kembali lagi. Maka dengan itu perlulah kita banyakkan ibadah kita dalam 10 awal Zulhijjah. Terutama kita lihat dalam kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita mensyukuri nikmatnya. Dengan itu dalam hadis tersebut Nabi katakan, maka banyakkanlah bertakbir, bertasbih, bertahlil dan bertahmid kepadanya. Sebab itu digalakkan kita untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takbir yang kita bacakan dalam hari raya, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, atau kita tambahkan dengan 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan takbir ini dua macam, takbir yang mutlak, takbir yang muqayyad. Takbir yang mutlak, takbir yang dilakukan secara mutlak, sama ada kita lihat daripada awal Zulhijjah sehinggalah kepada 9 atau 10 Zulhijjah. Bahkan boleh ditambahkan kepada hari-hari tasyrik bagi mereka yang mengerjakan haji dan sebagainya. Maka kita katakan bahawa 10 awal Zulhijjah ini banyakkanlah takbir. Takbir mutlak. Di pasar-pasar. Kerana sahabat melakukannya. Hatta di pasaran mereka akan bertakbir kepada Allah. Mengagungkan Allah SWT. Maka kita hidupkan syiar yang hampir mati. Ini syiar mengagung bertakbir kepada Allah dalam musiman sekarang ini. Dan takbir yang digalakkan juga adalah takbir yang muqayyad, takbir yang berkait kepada masa selepas salat. Selepas saja salat maghrib kita pada 10 Zulhijjah, ini pada hari yang ke-9 Zulhijjah, hari Arafah. Maka masuk maghrib, selepas salat kita bacalah takbir yang dinamakan takbir berkait. Lepas isyak kita bacakan takbir tersebut, lepas salat subuh kita bacakan takbir tersebut, lepas zuhur, asar, maghrib, isyak, sampailah kepada hari ke-13, hari tasyrik. Sehingga waktu asar kita bacakan takbir tersebut selepas solat. Maka dengan itu kita perlulah banyakkan melakukan ibadah dan bolehlah kita banyakkan berpuasa pada hari-hari yang mulia ini, dengan kita banyakkan puasa terutama pada 9 hari bulan Zulhijjah, iaitu hari Arafah. Dan dengan itu perlulah kita berusaha bagaimanakah kita dapat melakukan puasa tersebut. Nah. Sama juga. Ada jumlahnya. Sama juga. Takbir berapa kali nak? Jadi itu kita katakan. Jadi penting sekali kita lakukan. Bagi sesiapa yang berazam untuk menyembelih kambing kurban misalnya, maka mulai sekarang perlulah dia mencontohi orang yang dalam keadaan ihram. Tidaklah dia mengambil rambutnya, mencukur rambutnya, memotong kukunya dan sebagainya. Maka selepas saja penyembelihan dilaksanakan, barulah dia potong, bersihkan dirinya dan sebagainya. Maka itulah yang digalakkan kita untuk melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Jadi daripada itu perlulah kita banyakkan doa, banyakkanlah ibadah. Dan terutama sekali pada 9 hari bulan Zulhijjah ini. Dan pada hari raya tersebut, lakukanlah ketaatan kita kepada Allah dengan kita. Sama ada kita membantu orang atau kita menyembelih pertama, kedua kita membantu orang, kita menyaksikan mereka melaksanakan ibadah yang agung ini, penyembelihan kurban. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu sallam Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqulu ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu am wa antum bi khair. Selamat hari raya Aidil Adha. InsyaAllah. Ada satu soalan baru boleh masuk, boleh tak? Soalan apa? Ringkas ke? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran dengan lafaz bismillah, sebagaimana yang diajukan hadis, sebagai memulakan sesuatu amalan. Jazakallah. Apa dia? Bismillah. Adakah di? Bismillahirrahmanirrahim. Uh-huh. Di dalam Al-Quran dengan lafaz bismillah, sebagaimana yang diajukan hadis, sebagai memulakan sesuatu amalan. Kita kata memang memulakan sesuatu amalan yang baik, kita bacakan bismillah. Kerana Syambi satu hadis yang agak yang dipertikaikan ulama, tapi kita kata digunakan adalah setiap amalan yang tidak dimulakan dengan bismillah maka dia akan terputus. Maknanya tidak ada keberkatannya. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alaihi Muhammad.